sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yaqul ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan matani taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Perkataan yang paling baik itu adalah Al-Quran sebagai ahsanul hadis. Di mana letak kehebatan Al-Quran sebagai perkataan yang paling baik? Serupa untuk ayat-ayatnya dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, berulang-ulang semuanya hebat dan bermutu. Tak satu pun huruf yang sia-sia, apalagi kata-kata yang ada di dalamnya. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan-Nya. Salah satu kedahsyatan daripada Al-Quran sebagai perkataan yang paling baik, dia mampu menggetarkan, menghusyukkan bukan cuma jiwa dan melenturkan tulang belulang, tetapi menggetarkan kulit dan hati orang-orang yang takut kepada Tuhan-Nya. Rasa gemetar itu membuat kulit dan hati mereka menjadi tenang. Tidak ada perkataan sehebat itu pengaruhnya. Tenang kulit dan hati mereka, mereka yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai pegangan perkataan. Ketika segala sesuatu terkadang bermula dari sebuah kata, maka tidak ada kata yang paling bagus selain Al-Quran. Adalah perkataan Al-Quran yang didengarkan, yang dilantunkan, yang dirasakan oleh hati orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah. Zalika hudallah. Perkataan yang dahsyat ini, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhiluni al-jannah ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يحملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت يا رسول الله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لم آخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك Wahal yakubbun nas finna ala wujuhihim awqal ala manakhirihim illa asa'il wal sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ada sebuah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, sahabi jalil yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau dia baru masuk Islam. Setelah dia berhijrah ke Islam, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke Yaman. Seorang sahabi yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala diutus Nabi. Dalam sebuah dialog antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku suatu amal yang mana amal itu memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Nabi menjawab, "Engkau telah bertanya tentang masalah yang sangat besar, dan sesungguhnya itu adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Ada pekerjaan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Sekilas pekerjaan ini ringan, tapi hanya ringan bagi orang-orang yang dimudahkan dan diringankan oleh Allah Ta'ala saja. Apa itu ya Rasulullah? Engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Sembahlah Dia dan jangan syirik kepada-Nya. Dan kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan saumlah bulan Ramadan, lalu tunaikanlah haji ke Baitullah. Ini rukun Islam yang 5. Kemudian Rasulullah SAW menjawab lebih karena untuk orang yang dicintainya. Biasanya Rasulullah SAW hanya menjawab yang ditanya, tidak lebih jawaban dari yang ditanya. Tapi kalau Rasulullah SAW yang punya sifat jawami ul-kalim, sedikit bicara tapi dalam maknanya, sedikit perkataannya tapi luas efek dan makna yang ditimbulkannya, kemudian menjawab lebih dari yang ditanya, itu berarti karena Rasulullah SAW sedang menjawab kepada yang dicintainya. Jadi kalau saya lagi sayang sama bapak dan ibu, mungkin pelajarannya nanti saya tambah 2 jam lagi insya Allah. Baik. Apa kata Rasulullah setelah itu? Inginkah engkau, wahai Mu'adz, ku beri petunjuk tentang pintu-pintu kebajikan? Apa saja? Jika engkau sudah bertakwa dan engkau ingin sekali mengerjakan amal-amal kebajikan, lalu apa yang harusnya kau lakukan? Rasul kemudian melanjutkan sabdanya, puasa itu adalah perisai. Jadi puasa itu adalah perisai, pelindung diri. Kalau nanti satu saat Anda akan berhadapan dalam sebuah medan pertempuran, dalam hal apa saja di dunia ini, tidak harus di medan perang, Anda akan berhadapan dengan musuh. Kalau Anda ingin membuat perisai, terutama melawan musuh kita, syahwat dan emosi, maka perisai utamanya adalah puasa atau shaum. Dan sedekah itu menghapuskan kesalahan. Sedekah itu bisa mengampunkan dosa-dosa dan menghapuskan kesalahanmu. Jadi kalau ada orang berdosa, kemudian bersedekah dengan uang korupsinya bisa menghapus kesalahannya atau tidak? Tidak. Itu memang hak orang lain. Jadi jangan permainkan Tuhan di sini. Sedekahkan dari hartamu yang paling baik, yang paling kau cintai, yang paling halal. Bagaimana Rasul mengilustrasikan kehebatan sedekah dari harta yang halal? Kok bisa menghapuskan kesalahan? Sebagaimana air memadamkan api. Andai sekarang rumahmu kebakaran, banyak hutang, bisnis rugi, gaji tidak mencukupi, kebutuhan kuliah anak-anak bertambah, pokoknya mungkin tidak cukup seperti bakal kebakaran rumah ini, bakal dijual semuanya karena tidak akan cukup untuk membayar semua hutang dan kebutuhan, maka bersedekahlah dengan yang halal, dengan yang baik. Itu yang akan mendatangkan bonus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan balasan yang ajaib dari Allah kalau belum kau infakkan harta yang paling kau cintai, tentunya yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat seseorang di tengah malam, itulah kebajikan-kebajikan penting yang utama. Jadi kalau Anda datang kepada seorang guru, atau Anda bercita-cita ingin bertemu seorang wali, aku ingin seperti dia dan punya amal baik sehebat dia, tidak usah keliling dunia mencari orang itu. Baca saja hadis Nabi ini. Lakukan tiga kebajikan yang tadi. Yang pertama adalah puasa, fungsinya sebagai perisai diri. Yang kedua adalah sedekah, karena sedekah itu menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan yang ketiga adalah salat di tengah malam. Ada lagu untuk mewati, tapi itu kira-kira manusia. Tapi ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang dicintainya, Muadzin Jabal, agar disebarkan ke seluruh umatnya dan sampai sekarang. Kemudian beliau membaca ayat di dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil mawajih. Dan berakhir pada ayat yang bunyinya yakmahu. Kemudian beliau bersabda, ada tambahan bonus lagi. Maukah aku beritahukan kepadamu pokok amal dan tiang-tiangnya serta puncak-puncaknya? Kalau Anda ingin menjadi best of the best hamba Allah di muka bumi, ini nih amalan-amalan puncak. Kata Nabi SAW, ini amalan-amalan puncak. Berarti kalau dalam makom sufi barangkali, ini sudah makom-makom yang paling-paling tinggi di makomnya ini. Ibarat leveling kepangkatan jabatan, ini adalah sebuah amalan yang paling tinggi, kata Nabi SAW. Aku menjawab, ya Rasulullah, tolong berikan kepadaku apa itu pokok-pokok, tiang-tiang dan puncak-puncak amalan itu, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan sabda, pokok amal adalah Islam. Pokok amal adalah Islam. Yang lima itu, apapun yang kita lakukan, inilah pokoknya, fondasinya. Dan tiang-tiangnya adalah salat. Jika badan Anda, jika waktu Anda, jika tenaga Anda, jika pengabdian Anda, jika harta Anda, jika jabatan Anda bukan untuk Islam dan kejayaan Islam, hanya untuk kerja dan cari uang, sia-sia amal itu, sia-sia semuanya. Mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung ilmu masih bisa kita gunakan, mumpung masih ada kekuatan dan jabatan, jangan hilangkan kesempatan tegakkan Islam untuk kejayaan Islam. Sia-sia ketika waktu, kesempatan, pengabdian dan kekuatan tidak digunakan untuk Islam dan kejayaan Islam. Itu pokok sebuah amal. Tapi saat Anda berjuang atas nama Islam, ketika Anda bekerja lalu Anda sibuk, jangan kalahkan sholat. Mentang-mentang sibuk atau ada kepentingan lain, jangan kalahkan sholat. Sebab jika sholat kalian runtuhkan, runtuh semua pekerjaan itu. Sekarang ada proyek di depan mata, tetapi harus menunda sholat, bahkan mengalahkan sholat. Angka-angka nominal di proyek itu kita dapat, tapi substansi daripada rezeki proyek itu runtuh ketika sholatnya diruntuhkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini ayat. Kalau diamalkan, insyaallah rezeki di rumah tangga tidak akan kekurangan. Ayat itu bunyinya begini. Dan perintahkanlah kepada seluruh isi keluarga untuk dirikan sholat. Dan bersabarlah yang banyak dalam perintahkan sholat kepada seluruh isi keluarga. Kalau itu sudah kau lakukan, artinya perintah mengerjakan sholat kepada seluruh keluarga sudah kau lakukan secara istiqamah. Dan kau bersabar terhadap anak-anakmu yang malas, tapi kau terus saja berjuang. La nas'aluka rizqan, Ibnu Abbas menafsirkan, aku tidak akan membebani kamu capek-capek cari rezeki. Aku tidak akan siksa kamu capek-capek peras keringat banting tulang untuk dapatkan rezeki. Nahnu narzuquk, aku yang akan datangkan rezeki ke rumahmu. Kamu lagi tidur pun lewat lubang angin aku datangkan rezeki. Kalau sudah dirikan salat. Tapi kalau sholat sudah dikalahkan, maka runtuhlah semua tiang-tiang rezeki itu. Dan puncak daripada amal, puncak dari semua amal, maqam dari semua amal adalah jihad fi sabilillah darwatu sanamil Islam. Itulah puncak, yang paling puncak dari sebuah amal. Kemudian beliau bersabda, maukah ku beritahukan kepadamu tentang kuncinya perkara itu semua? Apa kuncinya supaya kamu bisa mengerjakan yang hebat-hebat itu? Apa kuncinya supaya semua yang berat-berat itu, supaya puncak-puncak amal itu bisa kau lakukan dengan mudah? Iya ya Rasulullah, jawab Mu'adz bin Jabal, apa kuncinya, apa teorinya, apa rumusannya? Rasulullah SAW kemudian bersabda, jagalah ini. Aku berkata, ketika Rasul berkata jagalah ini, ditarik lidahnya. Jagalah ini, ditarik keluar lidahnya. Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihisab atas apa yang kami katakan? Jadi semua bermula dari lidah. Semua berawal dari sebuah kata. Kalau kita pandai menjaga ini, maka semua akan mudah kita lakukan. Tapi kalau kita sudah tidak pandai menjaga ini, lidah ini, maka semua menjadi rusak. Seperti di bangsa ini, gosip sudah santapan sehari-hari, fitnah pun sudah menjadi santapan yang dikejar orang. Na'udzubillah di republik ini sekarang apa yang terjadi? Bad news is good news. news. Alhamdulillah. Berita buruk bagi kita adalah berita baik. Kalau ada orang melihat acara TV dan berita itu baik, kurang greget. Tapi kalau udah info tentang perceraian keluarganya si Anu, antusiasnya begitu tinggi. Baca koran, kalau ada informasi baik tentang bangsa ini, tidak menarik. Tapi kalau ada isu politik tentang perseteruan, ini yang diangkat. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang baca koran setiap hari adalah sekumpulan orang yang linglung. Orang yang nonton berita di TV adalah orang yang setiap hari terhipnotis berita. Ada pengalaman barangkali satu hari pergi haji, 40 hari tidak baca koran Indonesia, gimana rasanya? ...40 hari di Tanah Suci tidak nonton TV Indonesia, bagaimana rasanya? Setelah sampai di Indonesia dan Anda masuk ke pesawat Garuda, misalnya baca koran Indonesia, apa yang pertama kali Anda dapatkan? Nah, begitulah kira-kira perumpamaan. Na'udzubillah, kenapa saya katakan orang baca koran itu linglung? Maaf kepada wartawan. Isinya koran itu namanya juga surat kabar. Apa artinya kabar? Al-khabar, mahu al-khabar. Surat kabar itu apa artinya definisi? Yang muatan informasinya mungkin benar, mungkin salah. Jadi orang yang baca koran setiap hari adalah orang yang baca informasi mungkin benar, mungkin salah. Di dalam Al-Quran tidak ada khabar, yang ada nabak. Tapi bukan nabak biasa, bukan berita biasa. Kenapa namanya kantor berita, bukan kantor kabar? Karena tidak mungkin kantor berita antara menyiarkan perseteruan menamanya sama infotainment. Tidak mengatakan ketipu. Itu recehan. Kantor berita tidak akan menyiarkan itu ke seluruh dunia. Kantor berita itu hanya menyiarkan sesuatu yang penting, yang kemungkinan benarnya lebih jelas, yang menguntungkan bangsa. Tapi Al-Quran Al-Karim semua isinya nabaun azim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun ila akhiril ayat. Di Al-Qur'an tidak ada kabar, tidak ada berita recehan. Semuanya perkara-perkara besar. Orang-orang yang berjiwa besar, berpikiran besar, yang ingin mengkonsumsi semua berita-berita besar dan ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, maka yang dibacanya adalah Al-Quran. Tapi nekat baca Quran sebelum baca Quran, sesat orang baca kabar sebelum baca berita yang besar. Rasul pegang lidah dan semua itu akan dimintakan pertanggungan jawaban. Lalu beliau bersabda, setelah Muad berkata, wahai Rasulullah, apakah kami dihisab atas kami yang atas yang kami katakan? Celakalah engkau. Tidaklah kebanyakan manusia itu terjerumus ke neraka disebabkan oleh wajah-wajah mereka atau simpanan mereka. Sebagian besar orang itu masuk neraka disebabkan oleh lisan-lisan mereka, bukan oleh wajahnya, bukan oleh harta. Jamaah, kalau saya tanya, apa job desk lidah? Apa job desk telinga? Apa job desk mata? Apa job description hati? Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Jika Anda seorang pegawai tahu job desk Anda di perusahaan, tetapi Anda sebagai pemimpin tidak tahu job desk anggota badan Anda, celakalah hidup ini. Jamaah rahimakumullah, kalau ada sesuatu yang paling penting untuk dikerjakan oleh hati, oleh kaum, dua, masukkan di dalamnya, tempatkan di dalamnya, dua, selalu ingat di dalamnya, dua, Asmaul Husna, namanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan tempatkan uang di dalamnya, jangan terobsesi jabatan di dalam hati. Taruh uang di kantong supaya gampang keluar, dia boleh datang, dia boleh pergi. Tapi hati saya tidak boleh kehilangan Allah walau uang saya hilang. Kalau ditanya, apa kewajiban utama lidah? Kewajiban utama lidah yang pertama adalah benar mengucapkan Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Lidah diciptakan oleh Allah pertama kali, bukan disuruh belajar bahasa asing. Anda suruh anak-anak belajar bahasa asing, tapi kacau balau zikir dan baca Qur'annya, Anda berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan pelajari bahasa yang lain. Setelah benar dua hal, sebut nama Allah dengan benar. Katakan Allah. Allah. Jangan pakai wawu Allah, salah. Qul huwallah, salah. Allah. Allah. Yang kedua, benar mengucapkan semua bacaan di dalam salat. Untuk itu lidah diciptakan. Tidak boleh pintar yang lain sebelum yang dua ini dilakukan. Tetapi secara hakikat yang lebih fungsional, kalau ada fungsi tambahan lain daripada lidah adalah untuk menyatakan kebenaran. Apa fungsi telinga? Untuk dua hal telinga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini job desk telinga. Satu, gunakan telinga untuk mendengarkan informasi-informasi kebenaran Al-Quran. Yang kedua, gunakan telinga sebagai alat untuk tunduk kepada kebenaran yang sudah didengar. Sami'na wa ata'na, ini fungsi daripada telinga. Kami dengar dan kami taat. Yang ketiga, apa fungsi mata? Fungsi mata adalah alat untuk melihat sumber-sumber kebenaran Al-Quran dan kebenaran Allah. Yang kedua, fungsi mata harus menyaksikan dan menjadi saksi terhadap kebenaran yang sudah didengar untuk menambah keyakinan di dalam hati. Fungsi mata adalah untuk melihat ayat-ayat kebenaran, baik Al-Quran maupun Allah. Yang kedua, setelah melihat kebenaran Al-Quran di alam, jadikanlah mata ini sebagai saksi yang menyaksikan. Sebagai saksi yang menyaksikan kebenaran yang telah kita dengar, lalu nyatakan di dalam hati. Jamaah rahimakumullah, insya Allah selamat hidup ini. Kalau sudah mengerti tiga fungsi utama di dalam tubuh yang paling penting. Itu pula yang menjadi kata kunci bagi siapa saja yang ingin mudah menginstal Al-Quran di dalam diri. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita coba masuk kepada perkara-perkara teknis Al-Quran, Al-Karim, tentang tadabbur Quran. Kemarin saya sudah tegaskan tentang fondasi-fondasi, dan setelah saya membantu untuk menebang belantara-belantara di hutan perasaan, dari sisi mindset, dari sisi attitude. Pada hari ini saya akan coba lebih dalam lagi, mudah-mudahan sampai ke tingkat behavior, ke tingkat perilaku. Kemarin sama-sama sudah kita mengerti terakhir bahwa seseorang dikatakan beriman kepada Al-Quran kalau sudah sungguh-sungguh membacanya, berarti sudah sungguh-sungguh mempelajarinya, dan itu berarti juga sudah sungguh-sungguh menghayatinya dan sungguh-sungguh mengamalkannya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan pernah bisa merasakan manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya beriman sebelum menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai first love-nya, sebagai cinta pertamanya. Tetapi di dalam Al-Quran saya ingin katakan, kita akan bisa merasakan puncak nikmatnya hidup berQuran kalau kita sudah berani mengamalkannya, walau harus kelaparan, walau harus mati sekalipun. Saya ulangi, kita insya Allah akan bisa merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran kalau sudah berani mengambil resiko lapar atau resiko hina atau resiko mati sekalipun, asalkan tidak bergeser dari ayat yang sudah kita paham. Ibadur Rahman, masih banyak yang baru kelihatannya ini, yang kemarin belum sempat masuk. Kalau saya bilang Ibadur Rahman, Anda bilang tadabbur Quran. Ibadur Rahman, itu caranya supaya merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Boleh saya tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran? Amalkan Al-Quran, walau resikonya harus lapar, harus hina, atau harus mati. Itu hanya sesaat. Itu hanya sesaat. Karena pada akhirnya, man taraka syai'an lillah awwalahu Allah khairan min. Barang siapa berani meninggalkan yang haram karena Allah demi Al-Quran, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah, saya beritahu hari ini, apa yang menyebabkan selama ini Quran kurang bisa kita jadikan sebagai panduan hidup? Penyebabnya adalah karena kita masih sering menyukai yang haram. Lidah sering bertutur yang haram. Telinga sering suka kepada mendengarkan yang haram. Mata juga suka memandang yang haram. Otak juga sering berpikir yang haram, haram. Hati sering juga merasakan hal-hal yang haram. Saya katakan kemarin, dengki itu bisa lebih parah dari babi haramnya. Jemaah rahimakumullah, kalau Anda bertanya sekarang, apa sih yang menyebabkan orang doyan sama yang haram? Penyebabnya dua. Apa yang menyebabkan seseorang itu doyan melaksanakan yang haram? Penyebabnya dua. Kenapa kok seleranya cenderung sama yang haram? Dandannya maunya yang seksi-seksi. Belanjanya kok sukanya yang nyerepet-nyerepet haram. Kenapa tontonannya juga suka nyerepet-nyerepet yang haram? Kenapa? Penyebabnya dua. Yang pertama, su'udzon nihi birabbihi, karena dia su'udzon sama Tuhannya, karena dia buruk sangka kepada Tuhannya. Apa bentuk buruk sangkanya? Dia pikir kalau dia menjalani halal, dia tidak dapat apa yang dia angan-angankan. Karenanya dia tidak setia kepada Allah. Dia seuzon, dia pikir kalau dia tinggalin yang haram ini lalu berlari kepada hidup yang halal, nanti Allah tidak berikan kepada dia apa yang dia idamkan. Di situ sesatnya orang. Ini yang pertama. Saya ambil dari kitabnya, di mukanya majmu' isinya tentang masadirul haram. Masadirul haram. Dua yang menyebabkan orang doyan kepada yang haram. Pertama apa? Su'udzon kepada Tuhannya. Kenapa su'udzonnya? Dia kira kalau meninggalkan yang diharamkan lalu beralih kepada yang halal, dia tidak bakal mendapatkan yang halal. Yang kedua, mungkin dia tidak su'udzon sama Tuhannya, tapi dia tidak tahu. Ini masalahnya yang kedua. Dia tidak su'udzon, tapi dia tidak tahu. Apa yang tidak dia tahu? Apa yang tidak dia ketahui? Dia tidak tahu bahwa kalau dia sudah meninggalkan yang diharamkan, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia tidak tahu bahwa setelah meninggalkan yang haram, dia bakal mendapatkan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan hadis Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini prinsip-prinsip kalau ingin mengamalkan Al-Quran. Prinsip-prinsip dasar kalau ingin mengamalkan Al-Quran. Kemarin saya banyak berbicara seputar mindset dan attitude. Hari ini saya akan coba bantu kepada hal-hal yang bersifat aplikatif dan behavior, ke tingkat behavior. Karenanya pegang kunci-kunci ini. Kalau Muhammadiyah NU sedang bersama ormas ormas Islam besar menggalakkan gerakan hidup halal dan memerangi korupsi, mulai dari dua hal itu. Apa dua hal itu? Dua hal itu yang pertama adalah husnuzan kepada Allah. Yang kedua, bahwa Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik kalau kita sudah meninggalkan yang haram. Apa saja? Misalnya, hari ini ada tontonan yang Anda suka sejak muda, tapi itu bercampur haram. Lalu Anda tinggalkan tontonan yang haram itu, Allah pasti akan ganti di memori Anda sebuah CD baru. Allah akan perlihatkan di depan mata Anda sesuatu yang lebih indah dari yang Anda tinggalkan. Makanya kemarin ada hadis yang saya katakan, barang siapa yang masuk rumah khawatir terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, khawatir melihat sesuatu yang bakal menyesakkan batinnya, apa bacanya masuk rumah? Assalamualaikum. Terus Masya Allah, la quwwata illa billah. Baca itu. Insya Allah semua yang kita dapati di rumah yang baik-baik, itu pasti. Kemarin saya ceritakan tentang Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra tidak minta yang haram, cuma minta bantu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak memberikannya, tapi ternyata Fatimah dapat yang lebih baik. Nah, begitulah orang-orang yang berprinsip ingin menjalani hidup halal. Baik. Sekarang kalau ingin mudah mengamalkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, ada kunci sukses belajar. Kata-kata ini mungkin ringan didengar, tetapi efeknya luar biasa. Apa syaratnya supaya mudah belajar Al-Quran? Jangan pernah berkata susah atau berat sebelum mempelajari Al-Quran. Yang paling benar adalah katakan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kalau mau mudah belajar Al-Qur'an, baca itu. Kenapa? Satu hari malaikat komplain, "Ya Allah, kenapa sih Engkau akan ciptakan khalifah di muka bumi yang kerjanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan, membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Allah kemudian membeberkan alasannya. lalu mengajarkan kepada Adam semua ilmu yang tidak pernah diketahui oleh malaikat. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menandingi ilmu Adam. Pada akhirnya malaikat pun menyerah. Menyerah dengan berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, kalau ingin mudah belajar Al-Quran, yang harus ada di dalam diri kita ini, sucikan Allah dulu. Minimal baca itu dulu. Karena kita tidak akan pernah tahu apa isi Al-Quran kecuali Allah yang mengajarkannya. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. La ilma lana. Tidak akan ada pengetahuan yang bermanfaat bagiku. Illa ma'allamtana. Kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha tahu dan mengerti di balik segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 32. Yang kedua, di dalam surah Thaha, sebelum baca Quran, berdoa dulu. Doanya supaya cepat bisa. Anda tidak usah khawatir, Ustaz, saya tidak pandai bahasa Arab. Umur saya sudah sekian puluh tahun. Masih mungkinkah saya belajar Al-Quran? Masih, nanti saya berikan tips-tips. Tapi baca dulu doa di dalam surah Thaha, Rabbi zidni ilma. Tidak usah ditambah warzuqni fahma. Itu doanya guru TK juga. Karena kalau Allah sudah bilang, ajarkan dengan kata-kata itu, Rabbi zidni ilma, Allah itu kalau sudah memberi sesuatu, satu paket. Allah kasih mata, bukan mata doang. Semuanya, sampai kelopaknya, sampai alisnya, sampai oilnya mengalir, sampai semua perangkat-perangkat. Rabbi zidni ilma. Pesan saya, kalau ada doa dari Al-Quran atau ada doa dari hadis, sebaiknya gak usah ditambah-tambah. Racikan kita jadi gak enak. Ibaratnya minum zam-zam campur kecap, gitulah jadinya. Misalnya doa yang ditambah-tambah itu begini, sudah dari Rasul sebetulnya sudah bagus. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita kan banyak sekali tambahannya. Yang kedua, misalnya ada doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pas racikannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sudah cukup di situ, wa afiatan fil jasad. Ini ditambahin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Sudah otomatis. Wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan. Musa ini tambahin. Itu malah jadi kacau. Di mana kacaunya? Ada enggak doa Nabi yang menganjurkan kita minta sehat? Coba kasih tahu saya. Tolong tunjuk tangan. Pernah enggak dengar hadis yang doanya itu menganjurkan kita minta sehat? Saya mungkin enggak tahu. Tapi setahu saya, feelingnya pasti enggak cocok dengan hadis Nabi. Karena yang penting bagi badan ini bukan sehat, yang penting afiat. Apa itu afiat? Bukan sehat. Jadi kalau ketemu, bagaimana kabarnya, sehat? Walafiat. Ada orang sehat tapi tidak afiat. Ada orang sakit tapi afiat. Yang penting badan ini afiat. Apa artinya afiat? Terlindungi sehingga senantiasa berbuat taat. Itu yang penting. Buat apa sehat tapi tidak berbuat taat? Jadi kita enggak pernah dianjurkan Nabi berdoa wasihatan fil badan. Karena bagi Allah, sehat dan sakit sama aja. Kita dengan hawa nafsu kita mengatakan sakit itu musibah. Padahal bagi Allah, tidak. Kalau ada orang ibu, dia nih orang nih, kalau lagi sehat, kelakuannya kayak orang sakit. Nanti kalau sakit, baru kayak orang sehat. Jadi bagusan bagaimana orang begini? Bagusnya gimana, Bu? cukuplah sehatmu di kala sakitmu, dan cukuplah sakitmu di kala sehat. Ini soal doa-doa dan racikan. Makanya saya ingin sampaikan, coba sama-sama baca dulu doa supaya kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran Al-Karim, supaya kita tidak sombong, supaya tidak tertutup hati kita dan masuk Al-Quran ke dalamnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Kemudian Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Itu ada di dalam surah Thaha 114. Kita lihat surah Thaha 114. Jadi kalau ingin mudah belajar Al-Qur'an, ya, berdoa minta sama Allah. Surah Thaha itu surah ke-20. Kita coba lihat. Ini doa ketika Rasulullah SAW diperhatikan oleh Allah ingin atau tergesa-gesa supaya cepat bisa. Ingin sekali cepat bisa, Rasulullah kemudian dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala di surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahu al-malikul haqq. Wa la ta'jal bil Qur'an min qabl أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Sama-sama kita ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ikuti. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepada. Jangan tergesa-gesa ingin cepat menguasai, jangan tergesa-gesa ingin cepat bisa. Tapi Allah ajarkan, kalau mau bisa dan mudah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana thumma inna alaina bayana. Aku yang akan mengumpulkannya di dalam hatimu, aku juga yang akan membacakannya untukmu, dan aku juga yang akan memberikan keterangan kepadamu. Mau enggak seperti itu? Katakan, Rabbi zidni ilma. Jazakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Di kelas-kelas Ar-Rahman, di kelas tadabbur biasanya peserta saya minta membaca tiga hal. Yang pertama membaca surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu bayan. Lalu saya minta membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Setelah itu membaca Rabbi zidni ilma. Ini sebetulnya cuma commitment setting, cuma pembuka hati. Apa isinya? Yang pertama, sebelum baca Quran, sebelum melihat Quran, lihat begini caranya. Anda sedang tidak menghadapi buku biasa. Ini adabnya. Change your mind. Ya. Anda sedang tidak membaca buku biasa. Apa yang Anda baca ini, di setiap hurufnya ada malaikat yang mengontrol Anda, yang akan memberikan balasan. Ada 10 poin yang akan malaikat berikan kepada Anda. Untuk itu, perhatikan kalau ingin baca Quran, Anda jangan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya cuma baca rutin, ya sudah, subhanallahul azim. Ya rutinitas tidak dapat apa-apa, dapat pahala. Tapi perhatikan, coba ulama-ulama, orang-orang yang saleh, bagaimana mereka akan baca Quran? Itu kadang gemetaran tangannya. Apa yang ada di dalam benak? Apakah membaca perkataan yang berat, perkataan yang paling baik? Apakah membaca sebuah konstitusi Tuhan yang paling otentik di muka bumi? Kalau ada undang-undang yang paling patut untuk kulaksanakan, kalau ada undang-undang yang paling takut aku langgar, kalau ada undang-undang yang paling bisa benar menyelamatkan kehidupan keluarga, jalan hidup adalah Al-Quran yang akan kubaca ini, di mana isinya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada yang lebih penting untuk aku ketaati undang-undang apapun di muka bumi ini. Tidak akan ada yang paling lurus dibanding dia. Lalu kemudian dia buka. Itu membuat dia gemetaran saat dia akan membaca Al-Quran. Tapi beda kalau mau baca Quran datang. Covernya lux, dibungkus lagi pakai sarung. Pas dibuka foto orang mati di dalamnya. Ya sih. Tidak ada negara di dunia ini seberani Indonesia dalam melekatkan foto orang mati di surat Yasin. Kalau ada foto yang paling pantas untuk ditempel ke ayat-ayat Quran itu foto Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi pun enggak sanggup melakukan itu. Nabi merasa terlalu kotor dirinya untuk disandingkan dengan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bagian dari dirinya Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Allah tidak mewakilkan kepada siapapun untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkannya dan aku sendiri yang menjaganya. Tidak butuh bantuan siapa-siapa. Karenanya, ya itulah sudah terlanjur jadi budaya di kita. Itu bedanya orang baca Yasin dengan orang yang baca Quran untuk diamalkan. Yang kedua, perhatikan adab-adab tilawah. Anda akan baca kitab suci. Bagaimana mungkin Anda sedang dalam keadaan tidak suci? Jadi tidak usah bertanya, Ustaz, jadi harus wudu atau tidak? Hei, kalau kamu ingin mendapatkan kesucian Al-Quran, sucikan dirimu. Hati yang keras tidak bisa menerima kehadiran Al-Quran, kecuali hati yang keras yang sudah diberikan pemahaman tentang Al-Quran hari ini. Hari ini berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fahamkan kepadaku apa Al-Qur'an itu. Fahamkan kepadaku apa Al-Qur'an itu sehingga aku bisa merasakan yang terjadi pada gunung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai Quran ini kuturunkan satu ayat saja kepada gunung, dan gunung itu sudah kuberikan pemahaman tentang dahsyatnya Al-Quran, dan andai di sini ada orang yang hatinya kerasnya seperti gunung, bebalnya seperti gunung, lalu kufahamkan kepada dia keagungan Al-Quran, satu ayat saja masuk langsung hancur dan tersungkur saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa lagi membaca Quran itu sembarangan, meletakkan Quran bukan pada tempatnya, maaf, yang Qurannya tergeletak di atas lantai angka, nggak benar. Kalaupun harus capek pegang terus, tapi kalau ada tas, taruh di atas tas. Kalau ada benda, taruh di atas yang paling tinggi. Tidak boleh meletakkan Quran itu misalnya jadi tatakan buat tanda tangan cek misalnya. kalau taruh di lemari, taruh yang paling tinggi. Ini adab. Kalau perlu, ganti masa lemari hiasan di ruang tamu itu keramik-keramik. Beli Quran dari Belgia begini, Quran dari Amerika ini pajang di rumahnya itu, kasih lampu yang paling mewah. Hari ini saya mau baca Quran yang dari Turki. Hari ini saya mau baca Quran yang dari Madinah. Keren kan? Ya gak salah sih pajang keramik gitu ya, tapi kok masih ada yang lebih pantas untuk diberikan lemari yang paling bagus untuk Quran disesakin kemana gitu. Tapi untuk patung kuda, untuk patung Buddha, untuk giok, untuk apa lagi itu, untuk kristal-kristal, ditaruh yang paling tinggi. Tidak. Pecinta-pecinta Al-Quran, kalau dia ingin bikin hiasan di rumahnya, bikin tren seperti itu. Andai rumah gue orang kaya, gue mau bikin juga kayak gitu, biar orang tahu kalau ada yang lebih pantas untuk ditempatkan di tempat paling mulia, di tempat paling terhormat. Kalau ada lemari yang paling bagus yang kita belikan, itu buat siapa? Buat Al-Quran. Ini kagak, covernya lux. Kemudian sudah lux covernya, dibungkus lagi pakai kain. Isinya ya surat Yasin, ada foto orang mati lagi. Untuk Quran dia tidak pernah melakukan itu. Untuk Al-Quran Al-Karim dia tidak pernah melakukan itu. Maka kalau hari ini saya minta wakaf Quran sekalian juga ingin melihat sebetulnya sejauh apa komitmennya terhadap Al-Quran Al-Karim. Tapi itu tidak bermakna apa-apa, tapi saya mau tahu aja seperti apa komitmennya. Pada hakikatnya Al-Quran itu tidak butuh bantuan kita. Saya nih gak usah belagu deh bagaimana caranya untuk menyebarkan Quran di Indonesia. Al-Quran tahu kok bagaimana menempatkan dirinya, kepada siapa dia mau nemplok. Jadi saya sendiri dalam menyebarkan Al-Quran gak usah improvisasi. Misalnya supaya metode saya terkenal, saya bekerja sama dengan sebuah partai tertentu supaya itu diiklankan, gak penting yang gitu-gituan. Enggak begitu cara menyebarkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, ya. Jadi perhatikan itu, kesucian diri. Kalau perlu menghadap kiblat, dan kalau perlu duduknya, duduknya itu duduk ibadah. Duduk ibadah itu dua, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Itu duduk yang paling bagus kalau baca Quran. Misalnya tahiyat awal begini atau tahiyat akhir begitu. Itu namanya duduk ibadah. Siapkan sajadah yang paling bagus. Kondisikan di ruangan yang paling bagus. Pilihkan waktu yang paling bagus untuk Al-Quran itu. Secara fisik, kondisikan sedemikian rupa. Juga berikan pikiran yang paling bagus, paling fresh. Kalau perlu conditioning, preconditioning diri. Alhamdulillah, minasyaitanir rajim. Karena kita akan membaca perkataan yang sangat berat ini. Nah, kalau sudah begitu, baru ada feedback. Baru Qur'annya tahu kalau sudah dimuliakan oleh si pembacanya. Baru ada respon positif dari Qur'an. Tapi kalau begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat banget, apalagi kalau imamnya yang begitu. Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu Wataala. Waktu membaca, setiap huruf kasih haknya masing-masing huruf. Astagfirullahaladzim. Ha. Ha dalam bahasa Indonesia tidak dikenal. Ha di dalam Al-Quran tidak dikenal itu. Coba, di dalam Al-Quran itu ada tiga jenis ha. Ha, kha, ha. Coba bilang tahu. Pakai ha yang mana waktu bilang tahu? A, contohnya. Bang, tahu sumedangnya bang? Tidak ya. Mbak, nasi uduk saya nanti tolong dicampur pakai semur tahu ya. Ada enggak? Oh, saya tidak tahu. Saya ingin katakan bahwa huruf A dalam bahasa Indonesia itu tidak dikenal. Makanya waktu istighfar jangan astagfirullahaladzim, astagfirullah, ha, astagfirullah, Allah. Jadi lihat pangkal lidah yang di belakang itu naik hampir menyentuh langit-langit lunak, masukkan jarinya, pegang langit-langit lunak, angkat lidah belakangnya, au, au, Allah, ha, subhanallah, Allahu akbar. Kalau saya bilang Allahu akbar, salah tiga. Di mana salahnya? Allahu akbar, salah tiga. Pertama au, salah. Yang dua ak, salah. Yang tiga bar, salah. Yang benar gimana? Au. Yang kedua ak. Hamas, ada angin keluar. Ak. Bau, tebal ro-nya. Bau, bukan bar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah gitu. Ini salah. Yang betul, yang betul Allahu akbar. Karena ra sukun pada bar, sebelumnya ada fathah bar. Kecuali di belakang sukun itu ada kasrah, misalnya fir'auna, baru tipis ra-nya. Perhatikan ada pada itu. Okay. Sampai cara membacanya, tahsinnya diperbaiki setiap hari. Memangnya apa pengaruhnya sih Ustaz? Ngaruh. Kalau ibu baca alhamdulillah, alhamdu, apa artinya alhamdu? Hamidah. Sakit. Hamadah. Alhamdulillah, Allah sakit. Alhamdulillah. Sampai hukum wakaf, wakafnya pun jangan salah berhenti. Iya kana. Nanti menyebut nama setan, namanya setan kana. Tempat-tempat berhenti hukum wakafnya ada aturan mainnya. Kemudian dalam membacanya, selain makharijul huruf, tempat-tempat berhenti, perhatikan juga adab-adab yang mestinya nanti ditambah dari ilmunya ya, dalam tahsinnya terutama. Sebab kalau salah baca nanti maknanya bisa kemana-mana. Kecuali karena bodoh, karena tidak tahu kemudian salah, maka ini tidak berdosa. Baik, kita lanjut. Ini praktik sebelum tadabur. Jadi preconditioningnya mesti bagus di awalnya, di tingkat mindsetnya, di tingkat attitude-nya, cara pandang, sikap mental, sampai perilakunya. Jadi mulai hari ini jangan sejajarkan posisi Quran dengan telapak kaki kita. Cara membawanya pun kalau bisa jangan tangan kiri suka-suka begini. Tidak boleh kamar mandi bawa yang paling baik. Posisikan yang paling baik. Tidak boleh lagi taruh di bawah sembarangan. Baik jemaah rahimakumullah, saya kira ini hal-hal penting untuk saya ingatkan kembali. Karena hari ini kita sudah akan masuk kepada hal-hal yang sangat praktis sekali dalam tadabur Quran kita ini. Kenapa saya katakan jangan pernah berkata susah, jangan bilang berat. Saya ingin jelaskan secara otak dulu. Ada kelenjar di otak manusia itu. ada kelenjar di otak manusia. Kalau dia meyakini sesuatu dan dia optimis terhadap sesuatu itu, kelenjar di otak ini kemudian keluar, lalu merangsang orang-orang tersebut bisa mencapai apa yang diinginkan. Biar orang ahli neuro di sini menjelaskan kelenjar istilahnya. Nanti saya mengambil mereka kalau terlalu berlebihan. Jadi kelenjar itu, kata seorang pakar, akan keluar kepada orang yang optimis dan punya keyakinan. Akhirnya dia menjadi mudah untuk mencapai yang dia cita-citakan, yang diingin-inginkan. Begitu juga kepada Al-Quran. Kalau Anda bilang belajar Quran, belajar Quran, belajar bahasa Al-Quran susah enggak? Enggak boleh bilang susah mulai hari. Tapi kan kenyataannya susah, Ustaz. Gitu kan? Masa saya mesti ngomongi diri sih? Iya, tapi di sini syaratnya enggak boleh bilang susah. Walaupun kenyataannya ini masih belum nyambung berarti ya. Apa yang Anda sebut kenyataan sebetulnya bukan kenyataan. Itu dari kemarin sudah saya katakan. Oh, masih error berarti ini ya. Gini, Bu, umumnya kalau ibu berdoa, yang ibu minta itu yang Allah suka atau yang kita suka? Di sini errornya selama ini doa. Mulai hari ini minta yang Allah suka. Kalau kita minta yang Allah suka, pasti hasilnya bagus dan pasti terjadi. Kalau yang kita minta yang kita suka, kemungkinan besar tidak terjadi. Kalaupun terjadi, itu istidraj, bahaya buat kita. Kita nih sering menuduh Tuhan cuma gara-gara Tuhan tidak memberikan apa yang kita suka. Padahal penyebab semua malapetaka adalah apa yang kita suka. Jadi mulai hari ini dibalik. Jadi logikanya harus dibalik sekarang. Belajar Quran itu mudah. Apa? Mudah. Belajar bahasa Quran itu mudah. Kenyataannya memang begitu. Cuma nafsu sesatmu selama ini bilang susah. Karena kita sudah terlanjur sesat dari awal. Anak-anak di Arab sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Emang. Kenapa mandi menjadi mudah? Karena memang dibiasakan. Sementara kita tidak. Itu yang saya sebut, kita sudah terlanjur dengan aliran sesat kita selama ini. Jadi ketika kemasukan yang benar kelihatannya. Jadi jangan salahkan cermin kalau objek di cermin itu sudah keriput. Kok Quran yang disalahkan bilang susah? Hari ini cermin sekarang tuh kenapa ya? Pabrik-pabrik itu gak sehebat 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Apa? Presisi, akurasinya gak seperti dulu cermin-cermin sekarang itu. Benar gak kalau ada orang seperti itu? Nah begitulah orang yang mengatakan belajar Quran itu susah. Mukanya yang keriput, cermin yang disalahkan. Kenapa saya katakan demikian? Lihat ayat ini. Dosa besar kalau Anda bilang belajar Quran itu susah, belajar bahasa Quran itu susah. 4 kali Allah bersumpah di dalam surah Al-Qamar. Empat kali dengan redaksi yang sama. Kita lihat ayat 17, 22, 32, dan 40. Mulai hari ini haram berkata susah. Karena kalau kita bilang susah, berarti kita sudah bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gemakan ruangan ini dengan bacaan ini. Wa laqad yasdarna al-Qur'ana bi-dzikri fa hal min mudzakkir. Sama-sama. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini di ayat 17. Sekarang kita lihat di ayat 22. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudzakkir. Sama-sama kita baca. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudzakkir. Selanjutnya kita ayat kita lihat 32, sama artinya dan sama redaksi. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudzakkir. Sama-sama. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudzakkir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi belajar Quran itu mudah atau susah? Mudah. Lagi ayat 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudzakkir. Sama-sama. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudzakkir. Mari kita berkomitmen kepada Allah dan kita menangkan perkataan Allah ini, mengalahkan hawa nafsu kita. Belajar Quran itu mudah. Belajar Quran itu mudah. Mempelajari ayat-ayatnya adalah mudah. Mempelajari ayat-ayatnya mudah. Mempelajari tafsirnya mudah. Mempelajari tafsirnya mudah. Mempelajari bahasanya pun mudah. Mempelajari bahasanya pun mudah. Tapi kan kenyataannya mudah. Ini kepada orang yang mengandung aliran ngeyelisme, saya ingin beritahu. Banyak ayat di dalam Al-Quran itu terzalimi. Misalnya ayat yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Allah tidak akan membebani seseorang di atas amban kemampuannya, gitu kan? Pertanyaannya, ayat ini sering dipakai dalam bentuk A atau bentuk B? Yang A, tuh kan Ustaz, Allah aja bilang bahwa kita tidak akan dibebani hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya sudah, kita kan orang Indonesia, ya nggak harus bisa lah. Yang penting kan baca tafsirnya. Atau yang kedua, subhanallah ayat ini. Ini lagi masa melihat ayat ya. Satu pesimis, yang satu subhanallah. Lihat ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak pernah membebani kita di atas ambang kemampuan kita, sehingga kalau Allah sudah bebani kita, pasti Allah tolong kita. Enggak mungkin Allah biarkan kita sendirian. Itu yang B. Yang sering kepake A atau B? A. Yang sering dipakai yang mana, Pak? Di sini ayat-ayat Quran itu sering terzalim. Di sini errornya. Mulai hari ini rubah. Rubah paradigmanya. Katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini ada orang sudah umur 40 tahun tapi belum bisa menghafal Quran? Ada? Nabi Muhammad baru mulai belajar dan menghafal umur 40 tahun. Jelas? Umur berapa Nabi Muhammad khatam? 63 tahun belajar. Siap? Siap. Masih hebatan bapak ibu bisa baca, bisa tulis. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa. Tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya Nabi Muhammad tidak menzalimi ayat dengan akalnya, tidak pesimis. Tidak pesimis. Hari ini ngaji, besok off. 23 tahun. Bisa. Jangan khawatir, ibu-ibu ini. Insyaallah ibu-ibu yang di ruangan ini akan menjadi guru tahfidz bagi anak-anaknya di rumah, insyaallah. Saya beritahu tipsnya begini. Jangan khawatir. Saya punya guru mengaji tempat saya belajar menghafal sama beliau. Mudahnya, beliau juga seorang wanita cantik, cuma guru TK yang manja, tidak bisa masak, tidak bisa nyuci. Cuma segitu saja kemampuannya. Sampai satu hari dia rubah pikirannya. Demi Allah, setiap hari dia masak 2 kali untuk 100 santrinya dia sendiri yang masak. Setiap hari. Tapi pada saat yang sama, ibu itu juga belajar bahasa Arab pada saya. Dan kita membangun pesantren bersama-sama. Tapi setiap ada pelajaran hafalan bahasa Arab, selalu dia nomor 1. PR pun tetap dikerjakan dengan semua kesibukannya, masak setiap hari untuk 100 orang. Kalau dia lagi sakit dan tetap masak, kita semua melarang beliau kerja, beliau marah. Jangan halangi saya untuk berbuat baik. Beliau kemudian punya anak umur 6 tahun. Dia sendiri yang mengajarkan anaknya mengaji, dan anaknya diminta laporan hafalan. Sebelum anaknya laporan hafalan, dia dulu menghafal. Anaknya khatam, ibunya khatam juga. Dan hafalan ibunya lebih bagus daripada hafalan bapaknya yang sudah lama jadi imam. Ibu-ibu bisa insya Allah? Ya. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kalau satu hari satu ayat dibaca, satu hari satu ayat tafsir dibaca, tafsir satu ayat, satu hari ditadaburi, ada satu hari dihafal, insya Allah 6236 ayat, berarti 6236 hari. Berapa tahun itu? Satu tahun. Ya itulah sendiri kalau satu hari satu ayat. Tapi belum terlambat insya Allah. Bagaimana Ustaz, kalau kita bisa dimudahkan? Allah yang kirimkan malaikatnya. Ini yang kirim lagu, Tuhan kirimkan aku malaikat, nanti dikirimin malaikat maut. Kalau kita dikirimkan malaikat itu yang jelas. Nah, terutama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi insya Allah bapak pun bisa menjadi guru bagi anak-anaknya insya Allah. Baca buku-buku tentang inspirasi. Baik. Dari kemarin saya selalu berbicara tentang mindset, attitude, dan behavior. Ini dalam bahasa yang gampang dipahami orang Jakarta. Jadi Quran itu supaya mudah dipelajari, mudah ditadaburi, rubah dulu sudut pandang kita. Dengan sudut pandang yang baru, seperti yang saya contohkan tadi dari awal, rubah sikap mental kita, lalu kemudian insya Allah berubah perilaku kita. Nah, perilaku sederhana tadi yang saya katakan, mulai hari ini jangan tempatkan Quran di bawah. Posisikan Quran selalu berada di atas, selalu pada posisi mulia. Itu yang saya tekankan tadi dari awal. Sekarang saya mencoba untuk lanjut. Ada sebuah pendekatan yang ingin saya tawarkan. Dan ini barangkali agak susah juga mencari referensinya, tapi insya Allah dengan ringkas saya akan coba mudahkan pemahamannya. Ibadur Rahman Tadabur Quran. Kemarin saya berkata, Kesalahan terbesar kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah karena kita bergaul atau berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang kita suka. Yang benar yang bagaimana? Pergauli Al-Quran dengan cara yang Al-Quran suka. Begitu juga ibadah. Tentang sholat duha kemarin sudah saya kasih contoh. Beribadahlah kepada Allah walau resikonya merugikan kita. Pada akhirnya tidak rugi kita itu. Begitu juga dalam berdoa barusan. Dirubah. Mulai hari ini yang kita minta kepada Allah yang mana? Yang kita suka atau yang Allah suka? Yang Allah suka. Mohon maaf nih. Kalau di ruangan ini dibikin angket. Satu pertanyaannya. Andai ibu-ibu diperkenankan gadis lagi, sudikah menikah dengan suami yang sekarang? Bukannya dulu pakai sholat hajat mintanya? Bukannya dulu tuh pakai ngarang-ngarang habis sama Tuhan berdoa supaya menjadi jodohnya? Nah, itulah manusia. Jadi kalau mau tahu sebab malapetaka yang menimpa dirimu adalah keinginanmu sendiri. Jangan ulangi sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min syarri. Ini kejadian kemarin. Ini fakta. Seorang ibu dan seorang suami punya anak terlahir anaknya tunarungu. Tidak pandai mendengar. Biasanya kalau tidak pandai mendengar, tidak punya pendengaran baik, otomatis tidak bisa bicara baik. Karena tidak ada data masuk, maka tidak ada juga data yang di-loading gitu kan. Kalau orang tidak sering dengerin Quran, maka apa yang keluar? Saya ketemu penceramah begini. Entah dia excuse atau memang itu metodenya ustaz. Saya tuh kalau ceramah, saya jarang membacakan ayat sama hadis. Saya fahamkan saja tentang fakta-fakta. Saya ceritakan tentang metode-metode. Jadi paling saya baca satu ayat saja. Saya tidak tahu apa yang enggak ada lagi misalnya. Tapi kalau orang itu banyak Quran di dalam hatinya, ibarat teko. Kalau yang di dalamnya itu susu, masa yang keluar kopi kan enggak ya? Apa yang enggak ada lagi itu barangkali. Nah, itu saya kira sebuah bahasa eksis yang tidak tepat. Nah, begini. Kalau ingin belajar Quran itu menjadi mudah dalam tadabbur nanti, ini pengalaman-pengalaman yang saya berikan dan hasil bacaan dan renungan. Jadi mulai hari ini, kalau beribadah kepada Allah, jangan ibadahnya itu kalau sesuai dengan selera kita, jangan. Tundukkan, cintailah semua yang dicintai Allah dan Rasulnya, walau kadang kita membencinya. Bencilah semua yang dibenci Allah dan Rasulnya, walau kadang kita mencintai. Jadi mulai hari ini, coba saya kasih mindset baru. Mulai hari ini, ku takut yang ku mau. Ku mau yang Allah mau. Mau gak berubah? Mau. Kalau udah berubah begitu baru Quran masuk. Kalau gak begitu gak bisa masuk. Ini penyebab barrier-barrier selama ini. Tak ku cari yang ku ingini. Yang ku ingini, yang ku cari adalah yang Allah ridhoi. Wah, kalau sudah begitu hidup enak nih. Kita jadikan diri kita bagai debu yang dihempas oleh angin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mau tanya. Anda lahir ke dunia ini, pernah enggak berdoa ya Allah, nanti kalau Engkau ciptakan aku di muka bumi jangan jadikan aku kambing ya Allah ya? Ada yang berpikir begitu dulu sebelum lahir? Ujuk-ujuk tiba-tiba lahir sebagai manusia terhormat, Anda pernah punya hak memilih dulu? Tidak kan? Karenanya jangan melawan Tuhan dengan rasio-rasio. Yang kedua, Ibu pernah enggak, Bapak pernah enggak berencana punya muka seperti ini? Atau begini deh, pernah enggak ibu yang melahirkan anak ibu sendiri bercita-cita agar mukanya seperti dia sekarang ini? Tidak. Semua kehendak siapa? Itu maknanya apa? yang akan menjadi kenyataan adalah apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Mulai hari ini, insya Allah setelah ini bapak-bapak yang sama seperti saya suka marah-marah akan jadi orang bijaksana. Ibu juga yang sering cerewet, insya Allah tidak lagi jadi orang bijaksini. Dengan satu cara, mulai hari ini kepada anak, kepada pasangan, jangan paksakan apa yang kita inginkan. Kepada pasangan kita, kepada anak kita, kalau ingin membuat keluarga yang baik, ingin membentuk generasi rabbani, mulai hari ini katakan kepada anak, qala Allah wa qala Rasulullah. Nah, kata Allah, Allah itu senang kalau kamu berbuat birrul walidain. Nah, Allah itu cinta sama kamu. Kalau kepada manusia itu qulul linnasi husna, perkataan yang menyenangkan orang lain. Tapi kalau kepada orang tua, nah, Allah senang bukan sekedar perkataan yang menggembirakan. Wa bil walidaini ihsana, artinya kalau kepada orang tua, nah, Allah cinta sama kamu kalau apa yang kamu katakan itu dibarengi dengan perbuatan. Tidak boleh, nah, kamu cuma bilang makasih ya, Ma. Minimal pakai pijitin mama, bantu cuci piring, itu yang namanya ihsan. Kalau kepada orang lain pantas husna, wa qulul linnasi husna. Itu demi Allah akan menyentuh kepada anak-anak. Kamu tuh ya, sampai capek mama bicara sama kamu. Kamu gak denger nih omongan papa kamu. Kamu kan gak kasihan sama dia. Apa kata si anak? Iya, Ma. Keluar. Nyokap gua kalau obatnya habis memang begitu. Mulai hari ini, kalau ingin merubah situasi dan punya sebuah getaran kencang di dalam diri kita dan keluarga bapak ibu, qala Allah wa qala Rasulullah. Dahsyat buat anak-anak kita. Itu doktrin supaya mulai hari ini yang kita ikuti adalah apa yang Allah suka, apa yang disukai oleh Rasul. Ini yang benar. Kalau gak gitu, habis anak kita dikerjain sama guru TK-nya. Neneknya yang biayain, neneknya pula ya. Dikatain kemarin itu sudah bisa nyanyikan. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Mulai hari ini, qala Allah wa qala Rasulullah. Satu hari, ini kejadian. Karena TK-nya ini benar ngajarinnya qala Allah wa qala Rasulullah di sebuah pertemuan keluarga. Si adik capek menasihati kakaknya yang penampilannya masih seksi, malas menutup hijab, masih suka memamerkan aurat, seleranya masih selera rendah gitu, selera sesat, selera taubut, selera jahiliyah. Sudah dinasihati, diajak ke pengajian juga susah, sudah ke pengajian juga gak berubah-ubah. Tapi ini kejadian, ada satu anak di TK, dia umurnya baru 5 tahun, tiba-tiba sambil berlari-lari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum menutup aurat. Disebutkan hadisnya lengkap sama terjemahannya. Merah mukanya si tante. Kalau qala Allah wa qala Rasulullah yang kita sampaikan, itu selera-selera orang akan terbentuk nanti, karena ada malaikat yang bekerja di sana. Jadi mulai hari ini, makanya doanya gak usah ditambah-tambah. Kebanyakan minta zikir ke kiai ini, ke wali itu, nanti cepat pikun. Quran itu gak butuh tambahan. Yasin-yasin aja, gak usah fadilah-fadilahan. Kalau ditambahin racikannya tambah kacau lagi, tapi yang pakai racikan kita nih. Ya. Udah deh, pokoknya di Al-Quran itu sudah komplit. Nah itu selera-selera kita tuh sampai ke tingkat hal-hal yang seperti itu ketatnya kepada Al-Quran Al-Karim. Tapi bukan berarti salah ya. Setelah baca Yasin kan baca salawat biasanya nih, Yasin Fadilah ya. Ya itu gak salah, gak salah semuanya. Tetapi jangan sampai kemudian mengalahkan fungsi utama. Baik, kalau begitu bagaimana caranya agar Quran bersedia masuk ke dalam diri kita. Mulai hari ini, pandanglah Al-Quran seperti Quran menamai hakikat dirinya. Jadi mulai hari ini, secara mindset, pandang Quran sesuai dengan namanya. Dua, sikapi Al-Quran sesuai dengan sifat-sifatnya. Tiga, berperilakulah seperti pengaruh-pengaruh yang ingin diberikan oleh Al-Quran. Jadi ada nama Quran yang tujuannya mempengaruhi akhlak kita. Nah, strategi itu harus dipakai. Hal penting, dan sekarang kita akan masuk ke sana. Jadi mulai hari ini, rubah cara pandangnya, rubah sikap mentalnya, rubah behaviornya, perilakunya. Caranya adalah pandang Al-Quran sesuai dengan namanya. Sikapi Al-Quran sesuai dengan sifatnya, karakternya. Lalu kemudian ambil pengaruh Al-Quran seperti Quran menginginkan pengaruh bagi si pembacanya. Nah, Quran itu sudah menjelaskan dengan detail di modul semua sudah saya jelaskan. Maksud saya sudah tertulis. Di modul sudah tertulis semuanya, tapi sekarang mungkin untuk memudahkannya, saya akan lanjut ke sana. Sekaligus, ini juga tadabur dan beberapa metodologi tadabur. Di kelas Ar-Rahman, kita punya 10 langkah tadabur Al-Qur'an. Saya perlihatkan sekilas. Nanti kalau ingin masuk kelas, ya silakan. Kalau tidak, saya sekedar beritahu. Perhatikan ke depan saja, perlihatkan. Saya perlihatkan ke depan, mungkin tidak ada di modul ini. Peserta biasanya saya minta untuk membaca ayat dengan bacaan tadabur, tilawah mutadabbirah. Caranya bagaimana? Pertama harus sucikan diri. Yang kedua hadirkan qalbu. Tiga memperhatikan adab tilawah. Lalu membaca dengan tartib, dengan murattal. Ini membacanya. Setelah itu, ini tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan tadabbur Quran ada 10 langkah. Yang kedua, peserta saya minta untuk menghafalkan. Menghafalkan ayat dengan hafalan yang benar. Apa yang dimaksud di sini? Hafalkanlah ayat yang akan Anda tadabburi dan jangan melebihi 10 ayat. Tidak sanggup otak kita. Karenanya, metode tadabbur Quran yang paling bagus adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kami satu kaum, jika kami membaca Quran atau mempelajari Al-Quran tidak lebih 10 ayat dan tidak kami tambah sebelum kami amalkan, itu metode yang paling bagus. Jadi bagi siapa yang ingin mengamalkannya, silakan baca, hafalkan, pelajari, amalkan, baru tambah. Bikin proyek hidup seperti itu. Tapi di tengah jalan Anda akan menghadapi risiko. Saya katakan, ketika Anda menghadapi risiko nanti saat mengamalkan Quran, Anda akan berhadapan dengan lapar, berhadapan dengan hina, berhadapan dengan mati sekalipun. Katakan pada diri Anda, katakan pada diri Anda pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti tolong saya dan Allah tidak akan tinggalkan saya sendirian. Yang kedua, yakinkan diri Anda. Yakinkan diri Anda sih, setiap Anda akan berhadapan dengan tantangan-tantangan ketika mengamalkan Al-Qur'an, katakan, "Man taraka syai'an awwalahullahu khairan minhu." Nabi bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Selamat datang di dunia Al-Qur'an kalau begitu. Ibadur Rahman. Jadi metode tadabur yang paling bagus tidak ada lagi selain seperti yang diajarkan Rasul kepada para sahabatnya. Bagaimana caranya? Dibaca, dihafal, dipelajari, diamalkan 10 ayat. Ini metode yang paling bagus yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ada seseorang mengaku, saya sudah khatam Al-Quran Ramadan ini 3 kali, tapi tidak ada Quran di matanya, tidak ada Quran di lidahnya, tidak ada Quran di telinganya. Itu menunjukkan tidak ada Quran di hatinya. dia belum baca Quran. Tidak ada Quran di tangannya, tidak ada Quran di kakinya. Khatam tiga khatam. Rubba qari'il Quran wal Quran yul'an. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat pembacanya. Alhamdulillah. Tidak. Lanjut. Ada sebuah metode juga yang bagus, dan ini juga mulai saya terapkan pada santri-santri di pesantren kita di Megamendung. Alhamdulillah kita sudah punya 50 orang santri dan semuanya gratis di Megamendung di Puncak, Jawa Barat. Boleh mengirimkan kadernya kalau dikira-kira bagus, insya Allah kita akan terima. Coba, setelah dihafal, tulis ayat itu dengan tanganmu. Jadi jangan cuma tanda tangan dapat duit. Gunakan tangan ini untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Repot tanggung jawab nanti di akhirat ini. Orang yang menggunakan tangannya untuk menulis tanda tangan dapat duit, tapi tidak pandai menulis ayat-ayat Al-Qur'an, beribadah dengan tangannya, dengan menulis ayat Al-Qur'an, ini bahaya ini. Tapi ada kelebihan. Orang yang sudah menghafal, lalu ayat yang dihafal itu ditulis, maka hafalannya semakin kuat. Karena secara verbal dia sudah bisa menghafal di memorinya, tapi kemudian secara visual dia melihatnya. Coba lihat, ibu, penghafal Quran itu kalau jadi imam, itu kan sepertinya Quran dibuka lembar per lembar kan di depan matanya. Apalagi kalau dia tulis. Ini fakta, mungkin bapak bisa mengikutinya. Ketika saya sedang intikaf di Masjidil Haram, ada seorang kakek berwajah-wajah indi, tubuhnya kecil kurus. Setiap hari selama intikaf itu dia garis dia tulis di atas kertas A4. Tertarik melihat dia sedang intikaf dan saya di samping dia, lalu saya tanya, boleh tahu apa yang sedang Anda kerjakan? Saya beritahu, tapi setelah itu jangan ganggu saya lagi. Ya. Ternyata dia seorang rektor di sebuah Islamic Studies di London. Sengaja ambil kertas, tidak beli buku tulis yang sudah ada garis. Apa yang sedang Anda lakukan? Dia sudah menulis banyak buku dan dia sudah banyak menulis karya-karya populer tingkat internasional. Ternyata berkata begini. Saya bilang jangan ganggu saya lagi. Saya ingin beribadah dengan hati saya, bibir saya, telinga saya, mata saya, dan tangan saya. Dan saya ingin menulis Al-Quran 30 juz dengan tangan saya sendiri dan saya garis sendiri selama saya intikaf di sini. Dan inilah karya terbesar selama hidup saya yang saya banggakan untuk anak dan cucu saya. Ide gila kan? Tapi susah nggak untuk dikerjakan? Bapak bisa nggak kira-kira? Apa yang menghalang? Jiwa kita sendiri. Silakan tulis tesis sehebat mungkin. Tapi kalau belum pernah menulis Quran, malu deh. Coba latih lagi motoriknya. Malu sama Tuhan dipinjemin tangan untuk dimintakan pertanggungjawaban kalau tidak belajarlah menulis. Jangan asing menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ingin mengajar seperti itu, bapak ibu juga mau mencoba menghabiskan umur, apalagi yang sudah pensiun gitu, nikmati hari-harinya dengan seperti itu. Allah alam bisa. Mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi. Kemudian selanjutnya, setelah ditulis, saya minta untuk terjemahkan kata per kata. Ada sistem yang selama ini hilang di Indonesia, namanya sistem Pegon. Zalika, itulah Alkitabu, Alkitab, la, tidak, raiba, keraguan, fihi, di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, li, bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terjemahkan. Nah sekarang sudah banyak tuh Quran-Quran terjemahan kosakata itu bagus itu. Apa untungnya kalau sudah menerjemahkan seperti ini? Kalau sudah menguasai semua kosakata di dalam Al-Qur'an, 70% seluruh isi Al-Qur'an sudah dikuasai bahasanya. Al-Baqarah cuma 286 ayat. Satu hari, satu ayat berarti 286 hari, tidak sampai satu tahun. Kalau kosa katanya itu dipelajari, insya Allah 70% semua kosa kata di dalam Al-Quran, ini hebatnya Al-Quran itu, sudah kita kuasai. Tinggal kata-kata baru dan itu gak sulit sudah. Jadi feelingnya walaupun tidak pandai bahasa Arab, tapi sudah ikut transliterasi seperti ini, insya Allah pemahamannya sudah mulai baik. Itu tahapnya tadabbur Al-Quran. Setelah itu belajar menerjemahkan ayat. Nah saya kira gampang, contoh dari Departemen Agama sudah, lalu contoh kata per kata, lama-lama nanti mengerti. Oh DNMD begini ya di dalam Al-Quran itu, nanti bisa sendiri insya Allah. Tapi kalau pakai guru akan lebih cepat lagi nanti. Jadi belajar Quran itu mudah. Tidak ada bahasa di dunia seefektif, semudah belajar bahasa Arab. Pakar-pakar linguistik sudah tahu itu. Penyebabnya tadi sudah ketahuan apa? Kita yang sudah kelamaan sesat. Lalu berkata susah, ya sudah, bunuh diri. Bapak Ibu, ahli tafsir atau imam mazhab yang empat, yang asli orang Arab cuma satu, Imam Syafi'i. Ahli hadis sedikit yang orang Arab. Imam Bukhari orang Asia Tengah, Rusia, ini Soviet dulunya. Imam Muslim, An-Nisaburi, orang-orang sekitar Pakistan, India, Afghanistan. Sibawai, pembuat ilmu nahu, bukan orang Arab. Kalau kita kuliah di Arab, orang Arab takut sama ilmu nahu, belajar sama orang Indonesia. Jadi ini keajaiban Al-Quran. Ada seorang kakek, umurnya hampir 80 tahun, cucunya gemes. Si kakek ini setiap hari pegangan Al-Quran. Si cucu bertanya, kek, umur kakek berapa sekarang? 80 tahun. Berapa kali kakek khatam selama 80 tahun? Si kakek bilang, aku mulai menghafal Quran umur 13 tahun. Insya Allah kakek khatam biasanya setiap 3 hari atau 6 hari. Terus si cucu bertanya, apa enggak bosan? Ini yang dimaksud si cucu. Selama 80 tahun ngapalin gini doang. Apa kata si kakek dengan ringkas menjawab? Sudah, setiap kali aku akan menghatamkan Al-Quran, aku menangis. Aku rindu dan segera ingin memulai Al-Fatihah lagi. Cukup, setiap aku akan selesaikan khataman ini, sebelum selesai aku sudah menangis karena tak kuat menahan rindu ingin memulai lagi dari awal. Aliyum Al-Quran Wal-Quran Wa-Aliyin Layya Tafarraha Hatta Yalid Al-Qawm. Seperti Rasul katakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, itulah orang yang ilmunya, ilmu orang terbaik masa lalu sudah dikuasai, ilmu terbaik orang masa depan sudah dikuasai, walau orang masa depan belum lahir. Allah Akbar. Karenanya sebetulnya tinggal memulai saja hari ini. Dan saya sampaikan beberapa inspirasi-inspirasi dan sedikit metode-metode yang mungkin bisa menjadi panduan. Dan kalau ingin ikut di kelas, ya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk bisa bersama. Lalu pelajari juga semantik, makna kebahasaan. Ini sudah mulai agak tingkat tinggi, tetapi bisa dibaca di tafsir-tafsir nanti. Sebetulnya gaya bahasa di Al-Quran itu tidak hanya sampai semantik, semiotika, atau kalau istilah yang lebih tinggi itu, wah banyak sekali. Bapak dan Ibu, saya mau kasih contoh secara ilmiah begini. Sampai sekarang ilmuwan itu belum tahu dari apa langit itu dibuat. Paling tinggi ilmuwan mengatakan bahwa langit itu bahan bakunya hidrogen. Tapi Al-Quran sudah sejak awal mengatakan wahia dukhan, bahan bakunya langit itu adalah seperti asap, berbentuk asap. Dari foto satelit kelihatan bahwa ternyata Quran itu benar. Jadi kalau kita lihat foto galaksi itu warnanya apa? Agak putih-putih seperti asap. Einstein mencontek kosakata di dalam Al-Quran dalam surat Yasin. Yang benar, benda langit, planet-planet itu yang benar terbang, flying di angkasa atau berenang, swimming di angkasa. Di dalam surat Yasin, fi falaki yasbahun. Yasbahun itu artinya berenang, tidak flying, tidak yatirun. Ternyata secara diteliti memang benda-benda langit ini tidak bisa keluar dari orbit, yang orbitnya ini dipenuhi asap dan seperti orang berenang, tidak bisa keluar dari sini. Jadi bukan flying, tetapi ya, misalnya kenapa pakai istilah sumaya'ruju ila samaa' wa hiya dukhan? Mi'raj, apa artinya mi'raj? Naik ke langit, lurus atau miring? Lurus, meledak Apollo kalau lurus ke atas. Ini tidak dijelaskan dalam teknologi Isra Mi'raj. Kata Mi'raj, kalau dalam bahasa Arab, ada orang jalannya maaf, pincang, rajul a'raj namanya. Orang yang pincang karena berjalannya miring. Nabi SAW itu kenapa disebutkannya di dalam Al-Quran itu sumaya arju ila sama. Ini Allah ketika naik ke langit kemiringan seperti ini. Sekarang baru ditemukan, inilah yang namanya Milky Way. Bahwa untuk bisa sampai ke atas, Apollo itu hanya bisa terbang sampai ke atas kalau sudah melewati pintu-pintu, kanal-kanal, dan itu harus dalam kondisi kemiringan baru bisa tembus. Kalau tidak, Anda bikin di depan BI, mentang-mentang BI kaya dan punya, bisa bikin Apollo sendiri terbangin lurus, meledak di atas. Raj. Ilmu sekarang baru bisa menemukan apa dan bagaimana asal-muasal terjadinya bumi. Paling tinggi ilmu mereka sampai Big Bang. Setelah itu dia gak tahu lagi apa yang terjadi sebelumnya. Tapi di Al-Quran sudah sejak awal dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anna samawati wal ardu kana taratqan faqatnahuma. Bahan baku langit dan bumi awalnya satu, tidak berpisah. Nah ini ilmu belum bisa menjelaskan. Lalu aku pisahkan, ini yang disebut dengan Big Bang. Bam. Tapi teori mereka tidak bisa menjelaskan begitu detail. Tapi Al-Quran menjelaskan ada 6 fase proses penciptaan langit dan bumi. Tapi fasenya di dalam Al-Quran juga dijelaskan, 2 fase diciptakan bumi belum sempurna, 2 fase disempurnakan langit, terus 2 fase lagi menyempurnakan bumi. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, setelah itu bumi disempurnakan bentuknya dahun, dahaha, seperti telur burung unta. Bulat-bulat atau bulat telur? Bumi bulat telur. Kalau mau dijelaskan banyak sekali mujizat teori. Anda akan menikmati hebatnya Quran kalau sudah tadabur dan masuk ke kosakata. Dahsyat, belum lagi masuk ke sastranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. Bukan cuma pantunnya yang sama rok rok rok rok, tetapi hurufnya sama-sama 13. ألم نشرح لك صدرك 13 huruf. ووضعنا عنك وزرك 13 huruf. Siapa yang bisa bikin pantun kayak gini? Nanti setelah Quran itu diteliti baru kita akan melihat kedahsyatan. Seorang ilmuwan, seorang profesor di Lebanon mengatakan, para pendeta-pendeta Nasrani, rahib-rahib Yahudi tidak akan pernah bisa memahami kitab suci mereka kalau mereka tidak baca Quran, sebab cracknya, kodenya, passwordnya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi batu sandungan bagi kitab-kitab masa lalu. Nanti kalau kita membahas tentang Alkitab, kita bedah semuanya, workshopnya jadi 7 minggu nanti. Dan itu gak selesai. Anda beli deh mukjizat Al-Quran, sampai kapan pun tidak akan pernah bisa selesai. Mau dari sisi apa lagi? Subhanallah. Makanya kalau Anda sudah tahu apa kehebatan setiap kosakata di dalam Al-Quran, Anda pasti tidak ingin berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah lagi. Seorang profesor multidisiplin ilmu dari sebuah kepala lembaga tinggi negara ini pegang tangan saya, "Ustaz, saya baru pulang dari NASA. Teman saya di NASA, Badan Antariksa Amerika, bilang kami tidak akan pernah bisa mengerti benda-benda jagat raya, tidak ada referensi karena jalan jarang orang jalan-jalan ke sono. Jadi buku apa yang harus saya baca?" Sejujurnya, saya mempelajari tafsir kosakata Al-Qur'an yang dalam bahasa Arab baru saya bisa paham apa yang ada di atas langit itu. Jadi sekarang yang paling banyak memanfaatkan sisi ilmu Al-Qur'an orang kafir atau orang Islam? Jangan ketinggalan. Insyaallah dengan tadabbur kita semua akan bisa menikmati. Lalu belajar juga tafsir-tafsir ringkas, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Muntakhab, ada Aisarul Tafasir, ada tafsir Al-Wajiz, banyak sekali. Minimal setelah belajar lalu lihat tafsir. Sekarang begini, memang berat kalau ingin jadi ahli tafsir, berat. Tetapi Anda harus tahu cara menafsirkan Al-Quran yang benar. Jadi jangan sampai keluar dari sini salah berbicara tentang Quran. Aturan menafsirkan Quran yang benar, ya, satu, tafsirkan ayat menurut ayat lain. Dua, tafsirkan ayat menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, tafsirkan hadis menurut pendapat para sahabat Nabi. Empat, tafsirkan juga menurut para tabi'in yang ahli di bidang ini. 5. Tafsirkan ayat berdasarkan ahlinya di bidang ilmu itu. Teknokrat kah atau seorang ilmuwan apakah? Baru setelah itu tafsirkan ayat itu menurut pendapatmu. Begitu etikanya. Jangan baru bisa belajar bahasa Arab sedikit langsung ngoceh. Jadilah di Unisba itu seorang anak S1 menulis tafsir judulnya Anjing Hu Akbar. Hu yang dimaksud ini siapa? Karena bermain dengan kosakata yang tidak jelas. Nah, ini cendekiawan-cendekiawan sekarang juga seringkali bermain di sisi itu. Jadi banyak umat juga yang mulai karena mereka tidak konsisten ada pertanyaan dari jamaah, apa dalil fakta tanpa memperhatikan akal? Sejauh mana batasan apakah kita tidak berpikir? Maksudnya pertanyaan dulu begini, kan banyak sekarang sindikawan-sindikawan itu nafsirkan Quran semau-maunya berdasarkan logika-logikanya. Misalnya tafsir tentang transseksual, tafsir tentang gender. Kata profesor nabinya feminisme di Indonesia, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus lawan jenis, tidak ada. Jadi homoseksual, orang lesbian, dia berhak masuk surga dan berhak bertakwa dengan caranya sendiri. Kalau sesama homoseksual lalu dia menikah dan dia tidak gonta-ganti pasangan, dia setia, dia berhak masuk surga dan itu cara dia bertakwa. Karena tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita disuruh berpasangan tentang sesama dengan lawan jenis. Ini kekonyolan-kekonyolan seperti ini memang sering terjadi kepada orang yang sudah cenderung kepada tauhid, sering bermain dengan kata-kata. Begitu juga sekarang ada aliran, maaf untuk menyebutkan Syiah misalnya. Kemarin saya sudah jelaskan, mereka menyebutkan bahwa biasanya ayat-ayat diangkat untuk menghina para sahabat Nabi itu mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'ala nifaq. Muhammad, di antara sebagian sahabat-sahabatmu yang badui itu orang-orang munafik dan sebagian penduduk Madinah itu keterlaluan nifaknya. Yang disebut di situ adalah kaum Ansor yang pro Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah, ini semua karena salah belajar tafsirnya. Karenanya, supaya tidak sesat belajar tafsir, jangan berpendapat, jangan beropini. sebelum tahu apa ayat ini menurut ayat yang lain, tafsir Quran, fil Quran, misalnya baca tafsir Abwaul Bayan dari Syekh Al-Amin Syikiri, atau baca tafsir Al-Ma'thur yang lainnya Ibnu Abbas At-Tabari, atau baca tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tunjukkan kemarin, paling tidak wajib punya ringkasan tafsir Ibnu Katsir, karena di situ dijelaskan pendapat pertama menurut Al-Quran, yang kedua menurut hadis, yang ketiga menurut tabi'in yang sudah jelas, baru menurut pendapat para ahli. Setelah itu apa pendapat kita? Jangan marah-marah dulu sebelum tahu. Ustaz, itu kok ada ayat poligami di dalam Al-Quran itu? Bisa dihapus nggak ya? Kufur ini. Baik. Ini cara menafsirkan yang benar. Nah, kemudian biasanya saya ajarkan secara detail nanti, tangkap pesan-pesan utama yang ada di dalam ayat, lalu kemudian apa inti pesannya, lalu selanjutnya tafsirkan menurut, biasanya datanya sudah saya kasih modulnya, lalu setelah itu hikmah apa yang bisa Anda dapat. Biasanya saya bantu hikmah secara mindset, pencerahannya seperti apa, hikmah dari sisi attitude-nya seperti apa, di tingkat behavior perilakunya seperti apa. Itu biasanya saya bimbing di kelas, dan itu biasanya juga dan saya berikan modulnya, dan itu kita diskusi. Makanya kadang-kadang kita belajar Al-Fatihah saja bisa berapa bulan. Biasanya basic 1 kita pakai 3 bulan. Itu pun kalau dipaksakan kadang-kadang kasihan juga yang emak-emak, yang nenek-nenek terutama, untuk mengikuti berpikir sejauh itu. Tapi kalau sudah masuk ke situ, insya Allah akan bisa kita nikmati. Setelah itu, mujizat apa yang bisa Anda lihat? Nah, perkembangan tentang mujizat di Al-Qur'annya juga berkembang. Ada mujizat bahasa, ada mujizat sastra, ada mujizat fakta-fakta ilmiah, ada mujizat angka, ada mujizat seni, dan lain-lain. Nah, sampai di sini saya sudah memberikan tahapan gambaran-gambaran praktisnya. Setidaknya ini sudah bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita semua. Sekarang saatnya kita break. Silakan ngobrol dulu. Selonjor-selonjor dulu. Yang mau wudhu silakan wudhu. Saya tunggu 15 menit kemudian kita ketemu di sini. Silakan. Saya gak peduli apa warna cendol. Saya gak pernah takut seberapa banyak cendol saya yang tersisa. Yang penting mah seberapa banyak saya mampu bersyukur kepada Allah. Allah yang maha besar, yang telah memberikan ruang kepada saya untuk menikmati dan merasakan rasa cendol. Itu saja adalah nikmat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Hai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kamu menyembah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadur Rahman. Baik. Sekarang kita coba lanjutkan telusuri tentang tadabbur kita secara praktis sekaligus memahami seluk-beluk Al-Qur'an dari sisi nama dan sifat. Dari sisi nama dan sifat. Pada hari ini yang akan saya berikan kira-kira dapat kita jangkau saja dari sekian banyak nama dan sifat-sifat Al-Qur'an Al-Karim. Tadabbur Quran adalah menghayati kedalaman Al-Quran dengan ketajaman mata hati agar dapat menangkap rahasia di balik kata dan makna Al-Quran. Umumnya ada 8 cara Muslim dalam berinteraksi atau membaca Al-Quran. Yang pertama, mereka membaca untuk khatam, sekedar tamat dan mendapatkan pahala. Ini benar. Yang kedua, ada yang membaca untuk menghafal dan pengulangan hafalan atau murojaah. Ini juga benar. Yang ketiga, orang membaca untuk memperbaiki bacaan atau tahsin dan tartilnya. Ini juga benar. Dan yang keempat, ada orang membaca untuk mendengarkan dan menyimak tasmi atau simaan atau semaan. Ini juga benar. Yang kelima, ada orang membaca untuk mempraktikkan ilmu qiraat. Ada 10 macam qiraat. Dan membaca berdasarkan riwayat-riwayat ilmu qiraat. Ini juga benar. Ada orang membaca untuk mendapatkan barokah dan kesembuhan atau ruqyah. Ini juga benar. Ada orang membaca untuk mayat atau dihadiahkan untuk mayat. Ini juga bisa sampai benar. Dan yang kedelapan, ada orang membaca untuk tadabbur dan merasakan mujizatnya. Ini yang terbaik. Yang kedelapan ini adalah yang terbaik dari semua pola interaksi dengan Al-Quran, karena bertadabbur berarti semuanya dilewati. Lalu apakah tadabbur Quran itu? Berpikir dan merenung secara mendalam. Apa tujuan tadabbur? Kita lihat dalil tadabbur Al-Quran yang pertama di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 82. Dalil tadabbur Al-Quran. Dari sekian banyak metode berinteraksi dengan Al-Quran, dari berbagai macam cara orang berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita balik bertanya, sebetulnya Al-Quran itu sangat suka jika diinteraksi dengan pendekatan yang bagaimana? Kalau kita bertanya kepada Al-Quran, maka Al-Quran yang menjawab. Sebetulnya Al-Quran itu sukanya dipergauli dengan pendekatan yang bagaimana? Dan apa tujuannya? Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nisa ayat 82. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا ada tekanan di sini. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an? Qur'an ini senang diinteraksi dengan, diperhatikan, direnungi, dihayati secara mendalam, ditadabburi. Terus kalau kita sudah tadabburi, memang dapat apa dari situ? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Akan ada kontradiksi-kontradiksi. Apakah antara ayat dengan ayat, ayat dengan surat, surat yang satu dengan yang lain, atau gap antara ayat dengan perasaan, gap antara ayat dengan lingkungan. Kalau orang tidak tadabbur. Ustaz, saya punya seorang sahabat. Dia kaya dan sangat spiritualis. Dia membantu yatim, fakir miskin, sudah haji beberapa kali, juga umroh. Tapi dia tidak mau berdakwah atau mendalami Al-Quran, karena menurut dia itu tugas para da'i dan mubalig. Bagaimana pendapat Ustaz? Syukran. Tidak. Belajar Quran itu fardu ain. Setiap orang wajib mendalaminya. Sebab itu manual book kehidupan dia. Apa jadinya kalau saya ingin mengoperate handphone saya, tapi buku panduan yang saya baca panduan mesin cuci? Saya tentu akan cari selang air di handphone nanti. Begitulah orang yang ingin hidup bahagia, hamba Allah, tapi manual yang book yang dibacanya bukan manual book Tuhannya, error hidupnya. Misalnya ingin hidup bahagia, ingin menang, ingin kuat, ingin terhormat. Hari ini banyak penyembah animisme, penganut agama animisme baru. Misalnya, dia pikir Indonesia ini akan selamat kalau setelah dia jadi pejabat. Tanpa terasa dia menjadi penganut animisme. Menjadi penganut animisme yang percaya pada kekuatan roh, kepada kekuatan jabatan. Padahal jabatan itu cuma wasilah. Yang bisa menyelesaikan persoalan Indonesia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang salah di kalangan partai-partai ini. Sehingga saya lihat dinamikanya kurang dinamis. Ini koreksi sosial barangkali. Biasanya yang bakal jadi ketua umum dalam pemilihan ketua partai yang paling dekat dengan RI 1 atau pejabat lingkaran 1 biasanya itu. Lihat partai-partai dinamikanya unik. Karena apa? Karena ya orang berpartai, berpolitik tujuan apa? Dia pikir setelah menjabat, setelah berkuasa bisa berubah. Ternyata apa katanya? Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini aturan internasional. Akhirnya seperti itu juga. Kalau dia tidak membaca manual book, tapi kalau dia baca manual book, dia akan merasakan bahwa Quran itu sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadabbur, baru dia merasakan sungguh Al-Quran ini sungguh-sungguh berasal dari Allah. Apa misalnya? Indonesia merdeka. Kalau ada orang bawa baku runcing lawan amunisi berat di tahun 45, bunuh diri enggak namanya itu? Orang bilang sekarang ya bunuh diri. Jadi supaya menang bagaimana? Ya kita harus banyak harta, kita harus banyak senjata, kita harus banyak tentara. Apa yang terjadi di Irak? Hanya sekali invasi selesai semua. Kekuatan, kemenangan hanya bisa dicapai dengan satu cara. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang namanya menang logikanya cuma satu di dalam Al-Quran. Kalau kita ditolong Allah, kita menang. Dua. Ustaz, kalau kita gak punya uang gimana bisa berdakwah? Kalau kita gak kaya raya bagaimana kita bisa bersedekah? Orang seperti ini entar kayanya juga pelit. Karena tidak dari situ mulanya untuk menjadi seorang dermawan. Wa ma'amwaluhum wa la'auladuhum billati tuqarribukum indana zulfa bukan harta mereka, jabatan mereka, tentara mereka yang bisa mendekatkanmu kepada aku. Bukan itu jalannya. Kalau anda punya proposal di bidang apa saja, di bidang agama, kan punya lagu lama. Ya dana, dana, gitu ya. Dananya kurang banyak, gitu kan. Kalau anda ingin dicukupkan dana dalam perjuangan di jalan Allah supaya tidak pragmatis, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kasih tahu, cukup dengan beriman dan beramal saleh. Iman kembali kepada Allah, jangan sampai ekspos mentalitas budakmu, jangan sampai ekspos mentalitas pengemismu. Malu minta kepada makhluk sebelum menyebut nama Allah, karena makhluk tidak bisa kasih rezeki sama kamu, karena makhluk tidak bisa memenuhi harapanmu, karena makhluk tidak bisa menjadi sandaranmu. Fatawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Kalau sudah baca Quran, dahsyat sekali. Seperti saya ceritakan kemarin tentang Ibrahim alaihissalam. Lihat Yunus dan Nun. Dia marah sama umatnya. Dia kecewa karena tidak sesuai dengan akal pragmatisnya. Ini umat bagaimana sih? Sudah saya tolong, sudah saya dakwahi, kok masih saja tidak mau taat? Karena dia pikir umat ini berubah gara-gara dia. Itulah makanya saya katakan kemarin, kadang-kadang kiai-kiai juga, ustaz-ustaz juga yang menghalangi orang di jalan Allah karena menyuruh ke dirinya. Dia pikir dirinya yang merubah dunia ini. Ini yang membuat partai-partai Islam juga jadi konyol, karena dia pikir dia yang bisa merubah Indonesia dengan semua jabatannya. No. Kalau kita baca Quran, وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Ketika Zannun, sahibul haud, Yunus marah-marah kepada umat yang ditinggalinnya, sudah kalau enggak mau, saya pergi ke laut aja, betul-betul dicemburu indah sama Allah ke laut. Saya kira sudah tahu ceritanya. Ketika dihempaskan di tepi pantai, sampailah dia kembali ke kaum Nainawa. Ternyata umatnya sudah taat. Bukan Nun, Zannun yang bekerja, bukan Nabi Yunus yang bekerja, tapi Allah yang tundukkan hati manusia. Dalam pula marketing tidak pernah bohong, tidak perlu bohong. Alaikat dakwah wa alainan balag. Tugas kamu menyampaikan, tugas aku yang memasukkan informasi itu ke dalam hati-hati manusia. Ini prinsip yang harus dipegang. Setelah baca Quran semua baru terbeberkan. Jadi hidup ini menjadi mudah. Ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita sudah tadabbur Quran. Kita tidak lagi menakar Tuhan dengan akal-akal rasul pragmatis. Begitu juga kadang-kadang, ini maaf, karena perempuan tidak baca Quran, tidak tahu kualitas dirinya siapa. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan misalnya di kantor-kantor di Segitiga Emas ini? Kenapa? Begini, perempuan itu punya kelemahan sekaligus kekuatan. Kalau salah tempat, itu bisa kacau dunia persilatan. Si direktur diservis oleh sekretaris. Besok bapak ada meeting di sini, jangan lupa minum vitaminnya ya pak. Tapi bajunya sudah saya siapkan di lemari bapak, kata sekretaris. Si istri tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti itu di rumah. Bapak direktur sampai ke kantor sudah siap telur setengah matang, kuku bima, apalagi enak cincang dan lain-lain. Begini maksud saya, kenapa Zulaikha bisa terpincut kepada Yusuf? Kalau Yusuf tidak dilindungi oleh Tuhannya, Yusuf juga bakal kebelet kepada Zulaikha. Untung laula an ra'a burhana rabbih. Ada kisah di dalam Al-Quran, ini menakjubkan, kisah cinta suci sejati. Yusuf kalau mau mandi itu air hangat sudah siap. Setelah Yusuf umur 25 tahun, seperti apa tampannya Yusuf? Allah turunkan satu ketampanan ke dunia, dibagi ke semua laki-laki termasuk reject-rejectnya di sini. Yang 50% yang khusus Yusuf sendirian. Apa enggak kesengsem emak-emak melihat mukanya Yusuf? Alhamdulillah. Mahada basharin hada illa malakul karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat. tapi ada wanita suci yang pernah berjumpa dengan malaikatnya malaikat. Wanita suci bernama Maryam yang tidak pernah jatuh cinta kepada laki-laki manusia biasa. Ketika dia sedang berada di negeri timur di Baitul Maqdis, sebelah timur Baitul Maqdis, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam sosok manusia. Coba, manusia ganteng, kata ibu-ibu, seperti malaikat. Gimana kalau malaikat yang malaikat jadi manusia? Orang-orang yang menjaga pandangan haramnya, orang-orang yang menjaga pendengaran haramnya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Anda kira Maryam tidak pernah menikmati indahnya cinta di dunia? Maryam yang tidak pernah tersentuh laki-laki itu pernah merasakan keindahan kasih sayang yang tidak pernah ada bandingannya di muka bumi. Malaikat berubah jadi manusia. Kalau tadi masih manusia dibilang malaikat, ini malaikat berubah jadi, dan ini malaikatnya malaikat bumi. Gimana kira-kira? Orang-orang yang baca Quran akan menemukan kedahsyatan-kedahsyatan itu. Lalu kalau sudah baca Quran, ada sesuatu di dalam diri perempuan yang kadang-kadang psikolog pun tidak mengerti. Karakter perempuan yang sehat, sehat tapi bisa sesat. Turawidu fataha murawada. Kadang-kadang perempuan dengan sikap lemah lembutnya sering disalah tafsirkan oleh laki-laki. Itulah makanya mukminah-mukminah itu kalau bicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, jangan mendayu-dayu. Ya, halo. Baru di Facebooknya pula teman SMU-nya dulu, teman kuliah. Ini rusak di sudah dunia persilakan. Selera-selera haram. Pertemuan reuni enggak boleh bawa suami, maksud lo? Alhamdulillah. Nanti setelah kita baca Quran, kenapa Al-Quran melarang itu semua? Kalau sesuatu itu sudah diharamkan Al-Quran, karena itu fatal, bisa membunuh jiwa Anda. Kalau itu sudah dihalalkan Quran, cepat lakukan karena itu sangat baik bagi kehidupan Anda. Itulah tujuan tadabbur, agar kita bisa merasakan Quran itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Seperti ayat ini menyebutkan, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Selera-selera orang yang sesat ini sering gak menerima. Kenapa sih Quran kayak begini? Apa sih kamu cuma semua kedaran ngomong gini doang sama laki orang? Nah kaci. Udah. Kecicilan gak terlalu. Itu bukan kriteria mukminah. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih Pak. Ya sudah. Hah, apa Pak? Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Baik, assalamualaikum. Iya. Iya. Sampai urusan suara pun diatur. Bagaimana tata cara? Dan ini memang menjadi pertentangan bagi orang yang seleranya belum terbentuk. Dengan tadabur baru kemudian dia bisa merasa. Hey, kalau kau ingin jadi orang paling kuat di dunia, walau kau seorang nenek tua sendiri, janda dan tidak punya kekuasaan apa-apa, percayalah, Anda akan menjadi orang terkuat di hadapan siapapun dengan satu cara. Di Al-Quran diberitahu, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah hanya kepada Allah yang tidak pernah mati selama-selamanya. Kalau Anda ingin jadi paling orang paling terhormat di muka bumi ini, bahkan di hadapan musuhmu, musuhmu pun segan kepadamu. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu ingin jadi orang paling kaya di muka bumi ini, di hadapan siapa saja, cuma satu caranya. Kalau ingin jadi orang paling terhormat, jadi orang paling kaya, syukurilah setiap pemberian Allah pada hari ini. Kalau kau ingin jadi orang paling bahagia di dunia ini, jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Ngarepin istri, ya namanya juga manusia. Ngarepin laki, hari ini minta disayang, pengen diperhatiin, malam ini dia tadi langsung tidur di debu. Dia anggurin gue, dia bilang gitu. Tidak. Insya Allah kita tidak akan menjadi jable-jable di muka bumi ini. kalau senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah, wa rahmati wasiat kulla syai. Kalau engkau cari adalah perhatian Allah, kalau engkau cari adalah perlindungan Allah, kalau engkau cari adalah kasih sayang Allah, di setiap tempat kamu akan selalu mendapatkan. Kita lihat sekarang dari tadabbur. Jadi salah satu metode yang paling disukai Al-Quran adalah dengan pendekatan tadabbur Quran. Kita lihat di surah Muhammad surah 47 ayat 24. Alhamdulillah di sini ada berbeda. Kalau di surah An-Nisa tadi tujuan tadabbur Quran agar kita merasakan langsung ayat-ayat Al-Quran sungguh-sungguh berasal dari Allah, kalau di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dengarkan setelah itu ikuti. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Sama-sama. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang sudah terkunci? Coba saya mau tanya, dan ini gak maksud apa-apa, cuma mau tahu doang, please ya, supaya dalam dakwah saya gak salah. Siapa di antara anda yang seumur hidup pernah tamatkan baca tafsir Quran bahasa Indonesianya yang satu kitab Quran itu? Pernah selesai sekali saja seumur hidup? Tolong tunjuk tangan, laki-laki dan perempuan. Saya mau tahu berapa persen sekali saja seumur hidup. Karena saking ingin tahunya isi Al-Quran itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-an lah ya. Atau masih sebetulnya 90% tapi tahun-tahun ya. Tidak ingin, iya, umumnya nggak mau tunjuk tangan. Saya boleh tahu kira-kira berapa orang dari bapak-bapak yang sekali saja seumur hidup pernah karena saking ingin tahunya? Sudah habis baterainya, tolong balik ya. Yang sekali saja seumur hidup pernah khatamkan tafsir bahasa Indonesianya itu, Quran terjemahan tafsir satu kali saja seumur hidup. Oh, ternyata 90% juga, cuma selebihnya tawadhu. Jamaah rahimakumullah, ini persoalan besar. SMS ada replay setiap hari, bahkan ada 24 jam replay. Yang tidak pernah di replay adalah SMS Tuhannya setiap hari. Email di replay, tagging di Facebook, cuma Quran yang tidak di-tagging itu. Astagfirullahaladzim. Kalau kita bertanya, kenapa ya kok saya begitu? Jawabnya adalah, kalau ditanya, kenapa seumur umur gak pernah berencana untuk khatamin Quran itu? Karena mana mungkin dong kita bisa menjalani hidup kalau panduan hidupnya kita tidak tahu, rambu-rambu hidup kita tidak tahu. Terus pertanyaannya adalah, kenapa kok selama ini saya berubah, kenapa saya tidak tertarik begitu ya? Kenapa itu tidak terpikirkan di saya? Kalau tadi ada orang malah ingin nulis sampai satu Quran, kok saya sekedar membaca bahasa Indonesianya saja tidak pernah terpikir? Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia ini diberitahu karena hatimu terkunci mati. Amala qulubin aqfaluha. Karena hatimu tidak punya selera bersama Al-Quran. Karena hatimu sudah terlanjur jatuh cinta kepada yang selain Al-Quran. Buktinya? Ya, buktinya di handphonenya penuh dengan lagu, iPodnya juga lagu, di mobilnya juga lagu semua, di rumah juga nontonnya itu semua. Kapan kesempatan buat Quran? Hanya waktu-waktu yang dikira cukup untuk sebagai sering. Untuk itu, bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa membuka hati saya? Caranya adalah tadabbur Al-Quran lagi. Jadi tujuan tadabbur Quran sesungguhnya akan membuka cakrawala berpikir kita. Tadabbur Quran itu akan membuka hati kita yang selama ini tidak tertarik, tiba-tiba terbentuk. Jamaah yang berbakti, semua berintis. Ada sebuah tema judulnya Lazzatul Akhirah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis buku judulnya Lezatnya Akhirat. Bagaimana mungkin dia masih di dunia tapi kok bisa menikmati indahnya akhirat. Itu karena selera di hatinya sudah berubah. Bagaimana merubah selera hati dari pecinta dunia menjadi pecinta akhirat, dari duniawi oriented menjadi akhirat oriented? Satu, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu pintu pertama membuka hati. Kalau ada orang belum bisa memasuki pintu surga Allah yang di dunia, mustahil bisa masuk pintu surga Allah yang di akhirat. Karena pintu surga Allah yang di akhirat adalah Asmaul Husna, nama-namanya. Maka pintu surganya yang di dunia adalah berzikir dengan menyebut namanya. Jadi kalau ada orang di dunia ini belum bisa menikmati indahnya berzikir menyebut nama Allah, dia tidak tenang setelah disebut nama Allah, dia tidak menggelora jiwanya setelah disebut nama Allah, berat untuk bisa masuk surga di akhirat kelak. Kalau pintu surga di dunia dia tidak melakukannya. Bagi siapa yang ingin punya selera akhirat yang baik, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, mumpung kita masih di dunia dan bisa berakhirat oriented, bagaimana caranya supaya bisa punya selera akhirat walaupun kita masih di dunia? Yang kedua, sering-sering bersyukur. Sering-sering bersyukur. Di dunia ini kita tidak akan pernah bisa puas, karena kepuasan sesungguhnya hanya bisa kita dapat di akhirat. Kalau Anda tahu, kalau Anda mau tahu puncak puasnya di dunia adalah seperti digambarkan oleh Nabi SAW, Bani Adam itu tidak akan pernah puas. Andai hari ini dikasih satu lembah emas, dia minta dua. Diberi dua, dia minta tiga. Dan sudah puas kalau nanti mata dan telinganya tertutup tanah. Kalau sudah masuk kuburan, itu bahasa tubuhnya puas. Karena kalau ingin menjadi orang yang punya selera akhirat selama masih di dunia, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Yang ketiga adalah wa husni ibadah. Gunakan kesempatan untuk banyak-banyak beribadah. Satu hari Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullah. Karena Imam Ahmad ini sering membanggakan guru yang bernama Imam Syafi'i di hadapan anak perempuannya, sehingga anak perempuannya tertarik untuk berjumpa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian diundang menginap ke rumahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Lalu disiasis oleh anak perempuannya dan diperhatikan. Besok pagi sebelum Imam Syafi'i pulang, Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada gurunya, "Guru, ada titipan pertanyaan dari anak perempuan. Kenapa engkau yang dibanggakan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan? Apa kenyataannya? Engkau orang yang saleh, tapi kok makannya banyak?" Dan semalam setelah diperhatikan waktu nginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Selebihnya rupanya ngintip ini si anak, dalam pengertian positif. Lebih banyak duduknya. Oh itu. Imam Ahmad sudah tahu jawabannya. Apa kata Imam Syafi'i? "Bagiku, makan di rumahnya orang yang saleh ibarat berobat. Makan banyak di rumahnya orang saleh berarti sedang berobat banyak. Hati-hati kalau di rumah pejabat Indonesia. Jangan banyak-banyak. Gak tahu, kadang-kadang gak jelas." Baik, makanya saya jarang menerima tamu, takut habis. Gak, ujub itu. Baik, saya maaf. Karena dalam pepatah Arab, sihir yang paling menyihir dari obat yang bisa cepat menyembuhkan, ya makan yang banyak. Dan makan yang banyak, terutama yang halal, di rumah yang soleh, itu bagian daripada sunnah. Jadi datanglah ke rumah seorang soleh untuk berobat. Ini bedanya sudut pandang, ya. Yang kedua, makanya kalau ada bapak-bapak pejabat dikirimi parcel, rasakan bahwa ini bukan parcel, ini sesajen. Buang. Yang kedua, kenapa Imam Syafi'i semalam sholatnya cuma 2 rakaat? Beliau bilang, "Ketika aku membaca surat di dalam sholat, lalu aku duduk, ku tadaburi satu ayat yang ku baca itu sampai menjelang subuh, aku dapat 13 rumusan fikih, rumusan hukum. Itu yang menyebabkan sholatku semalam cuma 2 rakaat." Nah, kalau sudah sholatnya seperti ini, dia lebih bagus daripada 1000 rakaatnya orang yang tidak paham apa yang dibacanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu seperti Imam Syafi'i setelah ini. Jadi 2 rakaatnya orang yang seperti ini, yang memahami ayatnya, itu lebih bagus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah waktu sholat, yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1 ayat saja. Rakaat pertama itu yang dibaca, rakaat kedua itu yang dibaca, sholat berikutnya itu yang dibaca, itu juga dibaca. Ternyata bukan cuma waktu berdiri saja, rukunya baca ayat itu, sujudnya juga baca ayat itu. Itu tadabbur. Sampai menangis Rasulullah menjelang subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika Engkau hendak mengazab hamba-Mu, mereka cuma hamba, tak berdaya diharapkan. Tapi jika Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa mereka, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa, tidak pernah terkalahkan dan Maha Bijaksana. Itu yang Rasul baca saat berdiri, itu yang Rasul baca saat ruku, itu pula yang Rasul baca sampai subuh saat sujud. 1 ayat itu. Mungkin ada pertanyaan, kok bacanya sama semua Ustaz? Rasul melanggar dong? Tidak. Waktu dibaca di saat berdiri berarti sedang membaca ayat Al-Quran. Memang tidak boleh baca ayat Al-Quran waktu sujud. Tapi Rasul sedang berdoa dengan ayat Al-Quran, sedang tidak membaca Al-Quran. Ruku tempatnya ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh baca Quran saat ruku. Rasul sedang mengagungkan Allah dengan ayat Al-Quran, sedang tidak baca Al-Quran. Begitulah. Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang anak-anak, bagaimana tadabbur Quran? Contohnya. Suatu hari sahabat komplain, datang semua ke Rasul. Ya Rasulullah, itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab yang jenius itu, sudah menjadi imam sejak masih kecil belasan tahun. Yang menguasai keseluruhan Al-Quran. Kalau jadi imam, enggak seru. Karena rokat pertamanya kulhu, rokat keduanya juga kulhu. Surat 5 waktu, itu terus yang dibaca. Enggak seru ya Rasulullah. Dipanggillah. Ya Abdullah, betul kalau kamu sholat selalu kulhu ya kau baca rakaat pertama, kedua, 5 waktu? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Aku mencintai ayat itu ya Rasulullah. Sepenuh jiwaku bergelora kalau aku membaca ayat itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu benar, teruskan. Sama dengan bapak dan ibu. Cuma bedanya, enggak ada lagi. Itu tadabbur. Itu tadabbur. Begitu praktiknya tadabbur. Begitu contoh Rasul, begitu contoh para sahabat, begitu contoh para tabi'in, begitu cara orang-orang yang saleh waktu mereka salat. Itu baru tadabbur. Dan doa yang sepenuh hati seperti itu, itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin terbuka hatinya, afala ya tadabbaruna Al-Qur'an. Sampai di sini. Mari selanjutnya kita nikmati sajian-sajian Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an itu sesungguhnya? Sedikit mengulangi, jadi tadabbur itu adalah berpikir dan perenungan mendalam. Tujuan tadabbur adalah agar kita bisa membuka qalbu yang terkunci. Tujuan yang kedua adalah untuk membuktikan sendiri bahwa Al-Quran sungguh-sungguh berasal dari sisi Allah. Jadi bukan kata ustaz lagi, bukan kata pak kiai lagi. Setiap kita fardu ain harus belajar sendiri dan menangkap sendiri, merasakan sendiri setiap ayat di dalam Al-Quran. Karena nanti kualitas surga bapak dan ibu di akhirat kelak adalah inda akhiri ayatin taqra'uha. Kalau bapak ibu nanti berhasil masuk surga, di tingkat berapa, level VIP atau bukan, yang menentukan kualitas surga bapak dan ibu adalah iqra warqa fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Misalnya ini calon penghuni surga semua, dan sekarang sudah di ruang tunggu surga. Sekarang mau masuk ruangan mana? Seleksinya begini. Baca, naik 1 tingkat. Baca, naik 1 tingkat. Artinya, ayat yang sudah dibaca, dipelajari, dihayati, dan diamalkan, berapa banyak? itu yang akan menentukan kualitas surga Bapak dan Ibu. Kalau yang di sini langsung tinggi semua karena langsung qul a'udzu birabbin nas yang dibaca. Ya enggak boleh begitu. Semuanya bertahap. Atau jangan-jangan surganya langsung tengah. Karena apa? Yasin terus yang dibaca. Enggak begitu aturannya. Aturannya memang harus semuanya dengan susunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai terjadi, ketika terjadi sebuah peperangan dan banyak para mujahidin yang meninggal, lalu banyak mayat yang akan dikuburkan dalam kuburan ini, Rasul bertanya kepada sahabi, siapa di antara mereka yang paling banyak Qurannya? Dialah yang pertama kali dimakamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kriteria di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang orang yang paling istimewa di dunia sampai ke surga itu? Siapa yang paling banyak Qurannya? Jangan tak kecoh. Fahamkan ini kepada anak-anak kita. Fahamkan kepada mereka agar mereka merasa bergengsi dengan Al-Quran, agar mereka serius kepada Al-Quran. Tapi faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan sesuatu. Yang bisa memberikan sesuatu tentu orang yang punya. Kalau kita orang tua sudah yakin kepada Al-Quran, baru kita bisa memberikan anak-anak kita keyakinan kepada Al-Quran Al-Karim. Baik, sekarang kita akan menikmati beberapa karakteristik Al-Quran dari sisi nama-namanya. Lihat ke depan saja, nanti modulnya dibaca di rumah. Baik, jemaah rahimakumullah. Sekarang bagaimana sih cara memandang Al-Quran? Sudut pandang apa yang kita gunakan untuk memandang Al-Quran? Rumusannya adalah pandanglah Al-Quran seperti Al-Quran menamai dirinya. Pandanglah Al-Quran seperti Al-Quran menamai dirinya. Jadi mulai hari ini ganti sudut pandang kita yang kemarin keliru tentang Al-Quran, yang menempatkan Quran di tempat yang tidak tepat, lemarinya juga lemari yang kusam. Mulai hari ini tidak boleh. Mari kita rubah sudut pandang kita terhadap Al-Quran sambil mentadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan itu semua. Baik. Secara zat Al-Quran ini memang tidak kita tahu bahan bakunya itu apa. Tapi kalau Anda mau tahu zat Al-Quran itu yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu digambarkan dengan 9 namanya. Al-Kitab, Al-Quran, Kalamullah, Ar-Ruh, At-Tanzil, Al-Amr, Al-Qawl, Al-Wahyu, Al-Kitab. Delapan. Sekarang mari mengenal Al-Quran lewat nama-namanya sambil mentadaburi ayat-ayat yang menjelaskan apa Al-Quran itu menurut Al-Quran. Siapa Al-Quran itu menurut Al-Quran? Nama yang masyhur dari Al-Quran adalah Al-Quran. Ini yang pertama. Dari kata-kata qira'ah, qira'ah. Sehingga Quran bisa saja bentuk superlatif, ismul mubalaghah. Jadi qira'ah bisa berarti membaca, qira'ah juga bisa berarti mengumpulkan. Salah, bukan mengumpulkan, bukan ini kartu membaca, bukan mengumpulkan. Jadi bentuk superlatif, bukan mengumpulkan, tetapi bentuk superlatifnya di sini. Jadi ismul mubalaghah. Secara ringkas saja, saya akan coba gambarkan poin-poin penting. Apa sih maksudnya Al-Quran itu sebagai Al-Quran? Saya definisikan dulu. Menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafadznya merupakan mujizat, membacanya adalah ibadah. tertulis dalam mushaf dan tersebar dengan cara mutawatir. Mutawatir itu tersebar berdasarkan informasi publik yang kalau dikumpulkan tidak mungkin mereka sepakat untuk bohong bersama. Itu mutawatir. Jadi informasi yang sudah keluar dari mulut orang banyak, jika mereka direkayasa, itu mustahil bisa terjadi. Riwayat itu disebut mutawatir. Kita lihat dalilnya. Di dalam surah Al-Isra ayat 17 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati annalahum ajran kabiira. Kita lihat ayat Al-Isra surah 17 ayat 9. Kita dengarkan dan kita ikuti bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Coba perhatikan apa fungsi Al-Quran sebagai Quran di sini. Sebagai bacaan luar biasa, apa fungsi Quran ini? Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal saleh. Apa kabar gembiranya? Bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Coba sebutkan apa fungsi Quran, bahwa dia sebagai bacaan yang luar biasa di sini menurut ayat ini. Pertama, dia mengandung petunjuk yang paling lurus. Ini belajar tadabbur, kita coba praktikkan pelan-pelan. Jadi, undang-undang yang ditetapkan oleh anggota dewan itu lurus gak? Mungkin lurus. Tapi 5 tahun lagi lurus gak? Tidak. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 lurus atau tidak? Mungkin lurus, tapi perlu diamandemen juga enggak? Selama dia cuma perkataan manusia, kemungkinan besar bisa dirubah. Yang tidak pernah bisa dirubah selamanya adalah Al-Quran, karena petunjuknya paling lurus. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran sebagai bacaan di sini? Memberikan kabar gembira, tapi bagi siapa kabar gembira? Nih, jadi ada orang baca Quran tapi nggak bergembira, jadi gimana sih? Sehingga mukmin dia gembiranya kalau baca novel, dia gembiranya kalau baca Quran. Kalau baca tagihan gembira nggak? Tagihan kartu kredit misalnya itu gembira baca. Tapi Quran bahkan ancamannya pun menggembirakan. Ancamannya pun menggembirakan orang-orang yang beriman, karena ancaman itu membuat dia lebih bertakwa lagi dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fungsi Al-Quran itu sebagai bacaan yang luar biasa. Bahwa bagi mereka disediakan pahala yang besar. Nah, cuma persoalannya begini, selera kita ini sesat. Coba dijujur ya. Pertama, doa minta ampun atas dosa-dosa. Yang kedua, minta rezeki yang paling kita inginkan. Biasanya lebih mantap mana, lebih serius mana, lebih greget mana bacanya? Yang pertama atau yang kedua? Jujur, minta ampun atas dosa-dosa atau minta rezeki yang kita harapkan itu? yang lebih serius. Atau gini deh, pernah enggak bapak dan ibu kan pernah satu hari mungkin enggak bisa tidur karena saking takutnya menghadapi hari esok, sehingga malam ini kemudian susah sekali tidur, pokoknya besok akan kiamat. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, pernah enggak setakut itu karena banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya kepada Allah dan banyak dosa, malam ini enggak bisa tidur? Pernah enggak begitu? Ini yang saya katakan kadang-kadang sesak perasaan. Baik, sebetulnya apa sih pemberian Allah yang paling besar kepada seorang hamba? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Tidak ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala itu menggebu-gebu menganjurkan kepada kita kecuali di ayat tentang minta ampunlah kamu. Jadi kalau Allah memberikan hadiah kepada kita, biasanya yang hebat menurut Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah ampunan. Tapi sekarang kepada anak ibu yang umurnya 13 tahun, hari ini ulang tahun dan naik kelas, hasilnya pun mengagumkan, memuaskan. Pertanyaannya, nah hari ini kamu, aku belikan PS3, PlayStation, PS3. Atau mama kasih tabungan buat kuliah kamu nanti kalau kamu keluar negeri, insya Allah kamu tidak bingung sama biaya, sama ongkos ngekosnya nanti di luar negeri. Kira-kira yang mana dipilih sama anak-anak? Kadang kekerdilan kita kemudian menjungkit balikkan. Karenanya fahami feeling Al-Quran. Kalau Allah sedang memberikan sebuah pemberian besarnya, yang paling menakjubkan biasanya Allah katakan, aku akan ampuni kamu. Dan ampunan inilah yang bisa membuat kamu mendapatkan surga. Ini feeling, ini harus ditangkap. Ini simbol. Baik. Mohon bagi mereka pahala yang besar. Kita lihat sekarang salah satu fungsi Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran? Di ayat ini dijelaskan, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin dan mengerjakan amal saleh. Jadi bukan cuma beriman tapi tidak beramal, itu tidak bisa. Itu apa yang membuat mereka gembira? Pahala yang besar. Jadi bagaimana cara memandang Quran kalau begitu? Memandang Al-Quran sebagai Quran, nanti saya jadikan memandang Quran sebagai Alkitab, memandang Quran sebagai At-Tanzil, agar lebih kaya pemahaman kita, kita tadaburi Al-Quran lebih jauh. Sekarang mari kita masuk pada kedalaman-kedalaman Al-Quran. Selamat datang di dunia Al-Quran sekarang. Ibadur Rahman Ibnu Al-Asir mengatakan, dinamakan Al-Quran karena mengumpulkan kisah-kisah, perintah dan larangan, janji dan ancaman, ayat dan surat yang saling melengkapi. Sehingga barang siapa yang membaca Al-Quran itu gelora jiwanya luar biasa. Akan ada kegembiraan yang luar biasa. Bapak Ibu, enak mana? Baca novel dengan baca panduan handphone? Yang satu bacaan, yang satu lagi panduan. Di dunia ini orang bikin bacaan enak dibaca, bikin panduan tidak enak. Tapi nanti kita perhatikan Al-Quran, ya sebagai bacaan, ya sebagai panduan, enak terus. Bagi orang yang sudah beriman dan beramal saleh dan merindukan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Athir mengatakan, isinya yang ada di dalam itu ada kisah-kisah, ada perintah dan larangan, ada janji dan ancaman, ayat dan surat yang saling melengkapi. Karenanya dia merupakan bacaan yang luar biasa. Tapi ada yang berkata begini, Ustaz gak enak deh baca kisah di dalam Al-Quran karena kisahnya gak renung. Gitu kan? Misalnya kisah Ibrahim di 75 ayat, 25 surat, capek kan? Baca kisah Ibrahim, satu-satunya kisah yang runut dijelaskan di dalam Al-Quran itu cuma kisah Yusuf alaihissalam. Tapi umumnya kisah-kisah itu, apalagi yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa pula. Sehingga di antara para sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, seharusnya Al-Qur'an ini turunkan untuk Nabi Musa, karena kebanyakan kisah tentang Nabi. Di dalam Al-Qur'an tidak ada cerita, karena cerita itu mungkin nyata, mungkin tidak. Yang ada di dalam Al-Qur'an itu cuma kisah. Kisah, apa bedanya cerita sama kisah? Kisah based on true story, fakta yang diangkat oleh Al-Quran itu. Tapi bagaimana cara Al-Quran sebagai bacaan itu enak dibaca? Beda dengan buku novel. Kalau Quran bercerita tentang sebuah kisah, bertutur tentang sebuah kisah, itu kenapa lompat-lompat? Karena yang diambil dari kisah itu cuma bagian-bagian penting yang pada akhirnya terangkum seluruh kisah menjadi lengkap. Tapi yang gak perlu, gak usah diceritain di dalam Al-Quran, gak perlu. Yang harus diambil manfaatnya, ibrahnya, pelajaran, hikmahnya. Tapi kenapa loncat-loncat? Supaya tahapan perasaan orang beriman itu slowly, secara lembut, bisa mengambil kisah bertahap, gak loncat-loncat, gak kaget. Itu loh maksudnya. Kenapa kisah di dalam Al-Quran itu seperti itu strukturnya? Makanya Quran itu ada kisah tapi bukan buku cerita. Di Quran itu ada ilmu pengetahuan tapi bukan kitab ilmiah. Jadi apa dong namanya? Di situ ada informasi tapi bukan buku sejarah. Ada orang kafir menulis buku Al-Quran adalah kitab sejarah terhebat di dunia. Ini malah menjatuhkan fungsi Al-Quran. Jadi jangan apa ya, kalau ada orang kafir mengangkat sebuah isu, Anda harus hati-hati. Karena di dalam apa diberitahu, inja akum fasikum binabain. Sebaiknya kalau kafir itu bawa informasi, hati-hati. Film 2012 misalnya. Apa nih? Ini bedanya ustaz yang melihat dari sudut pandang entertainment dengan ustaz yang memandang dari sudut akidah, dengan ustaz yang melihat juga dari sudut pandang perjuangan. Berbeda. Kalau ustaz melihat dari sudut pandang entertainment, enggak apa-apa, nonton aja. Tuh. Tapi kalau melihat dari sisi akidah, khawatirnya umat ini takutnya kepada akhirat berdasarkan sumber yang cerita, bukan yang kisah. Tapi dari sisi perjuangan saya melihat begini. Ini analisis pribadi saya. Mudah-mudahan salah. Tapi mudah-mudahan benar juga. Apa ya maunya Yahudi bikin film 2012 ini mengekspos. Sehingga saya lihat di toko buku itu kok ramai sekali pesimisme tentang 2012. Hati-hati dengan buku baca. Ada target sepertinya 2012 ini orang dibuat pesimis. Sekarang bayangin. Kenapa Yahudi begitu takut dengan perkembangan Islam sekarang? Misalnya yang sekarang sedang ramai itu The Legends of Taliban. Ini setiap hari informasi Taliban mati gitu kan. Terserah apa benar apa salah, itu informasi tentang Taliban mati atau tidak. Tapi pertanyaannya, kok tiap hari banyak yang mati? Kayaknya habis mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi deh kayaknya. Taliban gak mati-mati ini. What's wrong ini? Amerika mengirimkan 30 ribu lagi tentaranya ke sana, dan itu kan jadi kuburan massal bagi Amerika di Afghanistan itu. Seperti tentara Amerika sudah membuat kuburan massal di Irak, karena semua jalan-jalan di Irak tidak aman dari ranjau. Dan Humvee Amerika yang anti ranjau pun meledak kena ranjau. Sebab ilmu para mujahidin itu diberikan ilmu oleh Allah, teknologinya lebih tinggi daripada Humvee anti ranjaunya tentara Amerika itu. Dari mana mereka bisa dapatkan ilmu pengetahuan? Mereka baca Quran. Orang-orang di Chechnya saat mereka membaca Quran, saya punya teman, dia menghafal Quran dulu, teman kuliah, harus sembunyi-sembunyi. Dia naik ke gua dulu di atas bukit, baru dia menghafal, baru dia balik lagi ke kampus, ke sekolah, supaya gak ketahuan. Bagaimana dia bisa pandai dengan semua itu? Karena bacaan Al-Quran Al-Karim. Dia sebagai bacaan luar biasa. 2012. Begini. Ada dua tetangga, A dan B. Si A ini munafik. Si B mukmin. Si munafik ini benci. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Orang munafik itu benci kepada kebenaran, dan pada akhirnya Allah tambah penyakitnya dengan memenangkan si kebenaran itu. Ini di dalam surat Al-Baqarah. nanti kalau kita tadabbur. Apa maunya dia dengan film 2012 ya? Kenapa orang dibikin pesimis menuju 2012 ya? Dengan semua, mungkin dia tidak mengatakan itu. Dia tidak mengatakan itu mungkin. Bahwa saya gak pesimis, tapi di hatinya, karena film ini begitu kuat pengaruhnya ke dalam perasaan dia, walau dia mengatakan it's just entertainment, tapi ada yang pesimis ke sana. Tapi sebetulnya kalau kita tanya, apa sih maunya Yahudi bikin film 2012? Saya lihat begini. Perkembangan yang tidak terhindari sekarang adalah ketika perkembangan ekonomi negeri-negeri muslim ini semakin baik dan semakin tinggi. Anda coba bayangkan, di dalam Al-Quran disebutkan wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin, atau disebutkan bahwa setamak-tamak manusia yang lebih tamak daripada orang musyrik dalam soal harta adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu tamak sekali sama harta, dan dia jengkel kalau ada orang agama lain lebih kaya dari dia. Dan kenyataannya sekarang orang Islam lebih kaya dari dia. Sekarang Anda bayangkan, ada tetangga yang bernama A dan dia munafik, udah belajar ilmu ngepet, udah belajar ilmu tuyul. Ternyata si mukmin yang musuhnya itu yang kaya, bikin tower panjangnya tingginya 800 meter. Jengkel gak nih si belajar ilmu ngepet, ilmu tuyul? Ini yang terjadi sekarang. Anda tidak pernah membayangkan betapa dengkinya hati mereka. Dan semakin sakit hati mereka. Dia sudah bikin sistem di Federal Reserve, bikin sistem di World Bank. Orang harus pakai dolar, semua dikontrol pakai dia. Tapi pada akhirnya yang megang uang banyak orang-orang Islam. Sakit hati gak? Coba bayangkan, sekarang Dubai bikin lagi Pulau Palm. Bisa dikatakan bahwa negara paling eksotis di dunia, negara paling kaya dengan reklamasinya, dengan kecanggihan teknologinya, itu orang Islam lagi. Semakin dengki gak disi pelajar ilmu tuyul, ilmu nepet itu? Dia punya kepentingan itu. Bagi orang Islam, 2012 adalah tahun optimis. Bagi orang baca Quran, tahun 2012 adalah akan terjadi awal dari puncak kejayaan Islam. Tahun 2012. Di situ Allah akan buktikan mana munafik, mana mukmin. Tahun 2012 sebentar lagi harus disongsong oleh orang-orang Islam menyambut kejayaan Islam. Tahun 2012 kita lihat Yahudi kita akan hancurkan. Tahun 2012 insya Allah kita akan ambil kembali Palestina. Kalau baca Quran itu yang terjadi pada jiwa. Kita harus ambil bagian. Allah alam, mungkin ini bisa-bisa jadi sebuah ikhtiar saja. Tapi saya meyakini. Baik. Alkitab. Kalau tadi Al-Quran sebagai bacaan luar biasa, di sini Quran sebagai apa? Dari kata-kata kataba, yang artinya menulis, al-kadbu, yang artinya mengumpulkan. Jadi sekumpulan firman Allah yang tertulis lalu disusun seperti buku, itu namanya Alkitab. Oh, jadi di sini Alkitab itu bukan sebagai bacaan. Kalau tadi sebagai bacaan luar biasa adalah Al-Quran, sekarang sebagai Alkitab dia sebagai panduan hidup. Ini fungsinya. Disebut Al-Quran itu adalah Alkitab dari akar kata kataba, yang berarti menulis dan mengumpulkan. Saya sedang mengajak jemaah mempraktikkan tadabbur dari kosa katanya sampai kepada hikmah-hikmah yang harus saya ambil. Sekarang saya sedang memperagakan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, tapi sekaligus supaya materinya menukik, sekaligus memperkenalkan understanding Quran di sini. Materinya langsung materi understanding Quran. Jadi kalau tadi Quran itu sebagai bacaan, sekarang Quran sebagai panduan hidup. Bendanya dia-dia juga. Ini asiknya Al-Quran. Dia sebagai bacaan asik dibaca, tapi dia sebagai panduan juga tetap menarik untuk dimengerti. Kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panduan hidup itulah Alkitab. Jadi kalau ada kata-kata Alkitab, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal, kenapa bukan dzalikal Quran? Karena di ayat ini Allah sedang mengajak kita memandang Al-Quran bukan sebagai bacaan luar biasa, tapi dia sebagai panduan hidup. Baik, kita lihat dalilnya. Misalnya di dalam surah Yusuf ayat 1 dan 2, surah 12. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Silakan ikuti. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Selanjutnya ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sama-sama. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Coba lihat, ada bunyi ayat ini. Apa hikmah yang Anda dapatkan dari ayat ini? Ini adalah ayat-ayat Alkitab, bukan ayat-ayat Al-Quran, tapi ayat-ayat Alkitab. Tapi Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran juga maksud. Tilka ayatul kitab, bukan ayatul Quran. Tilka ayatul kitab. Mubin, yang nyata. Nyata-nyata dari Allah, bukan dari makhluk ini. Sesungguhnya kami menurunkannya. Jadi panduan hidup kami turunkan dari Allah ini berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jangan remeh-remeh kalau orang salah sangka seperti Yahudi. Satu-satunya dosa Muhammad di hadapan Yahudi Nasrani adalah kenapa orang Arab. Dan kesalahan terbesar Jibril di dalam Al-Quran disebutkan mangkana adua li Jibril, ada orang nekat musuhan sama Jibril, orang Yahudi. Kenapa mereka musuh sama Jibril? Karena Jibril menurunkan wahyu kepada orang Arab, berbahasa Arab pula. Itu dosanya Jibril. Satu-satunya dosa Muhammad, kenapa dia orang Arab? Itu masalah besar. Jadi jangan salah paham. Dan Anda jangan termakan dengan doktrin orang-orang sesat. Oh, pantas Nabi Muhammad diturunkan di Arab. Orang Arab bejat banget. Enggak, Indonesia lebih bejat dari Arab. Dulu masih ada yang lebih bejat dari Arab, Cina. Karena Rasul dalam hadis menggambarkan pergilah dan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tapi persoalannya kenapa diturunkan di Arab? Jangan main-main. Ini pilihan Allah. Ada tongkat estafet sejak zaman Ibrahim harus dilanjutkan oleh Muhammad. Dan bahasa Arab satu-satunya bahasa di dunia yang paling bisa mewakili perasaan-perasaan tertinggi orang bumi dan yang paling bisa memperantarakan bahasa-bahasa langit yang bisa diterima oleh bahasa bumi. Tidak ada bahasa lain di muka bumi ini. Agar kamu paham. Jadi salah besar kalau kita mengatakan, oh orang Arab jahiliyah ya pantas saja. Itu berarti gak ngerti sejarah. Gunakan pemahaman. Tapi ada penelitian ilmiah. Ada pandangan ilmiah tentang bahasa Arab. Tapi terakhir saya ingin tutup tentang kalamullah, karena sudah jam 12. Selanjutnya masih banyak bahan dan hanya bisa saya sampaikan nanti kalau kita sudah masuk di kelas. Tapi setidaknya saya sudah praktikkan, sudah saya kasih contoh. Beginilah cara tadabur Al-Quran sehingga Al-Quran semakin menjadi. Kenapa Al-Quran dikatakan yang bisa saya berikan selama dua hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi baru bagi kita untuk lebih kuat lagi di bersama Al-Quran. Karenanya bagi yang ingin mengikuti kelas Ar-Rahman, bisa berjumpa dengan saya insya Allah setiap minggu. Tetapi jangan saya terus, saya juga punya asisten. Jadi jangan kecewa kalau saya gak masuk, karena saya harus keliling Indonesia juga melaksanakan workshop seperti ini. Tapi alhamdulillah orang-orang lapis kedua yang sudah saya latih ini punya kemampuan ilmu yang juga lumayan bagus, dan mungkin bisa lebih dari saya. Tapi karena kita bertemu pertama kali, dan saya juga takut jangan sampai ada putus, tidak boleh. Karenanya saya akan buka kelas baru, dan silahkan daftarkan ke panitia. Untuk kelas baru kita akan buka insya Allah mungkin di akhir ya, tanggal 22-an begitu. Untuk kelas baru yang tidak bekerja, yang tidak bekerja bisa ikut kelas hari Senin jam 9 sampai jam 11. Untuk yang bekerja bisa mengikuti kelas yang di sini di bawah di lobi Masjid B ini insya Allah dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kalau mau ikut yang setiap bulan karena tidak bisa ikut kelas karena benturan, bisa berjumpa dengan saya di sini setiap bulan Sabtu kedua. Setiap pagi dari jam 9 sampai jam 11. Tapi yang mau ikut tafsir Al-Azhar di Masjid Al-Azhar, saya bawakan tafsir Buya Hamka dari Juz Amma, itu setiap Jumat ketiga. Jumat pertama pada maghrib, Jumat pertama pada maghrib. Saya kira jadwal sudah dibagikan ke oleh panitia. Saya Bakhtiar Nasir, mohon maaf kalau dalam sajian pertemuan kita selama ini masih banyak kekurangan, hal-hal yang perlu diinformasikan, koreksian, evaluasi. Silakan dialamatkan ke panitia, dan nanti di situ ada alamatnya semua, atau ke web i-arrahman.com, atau yang ingin bergabung di Facebooknya Ar-Rahman Community, supaya bisa selalu update, supaya bisa selalu update, masuk saja ke situ, karena informasi-informasi tentang kita nanti banyak di situ di Facebooknya Ar-Rahman Community. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas semua salah dan salam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-a'la an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa jala'a dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi bagi majelis taklim yang ingin wisata rohani ke pesantren kita di Megamendung di Puncak, silakan telepon ustaz di sana, dihubungi insyaallah nanti akan ada ya, semua gratis juga. Asal mau makan yang kita sajikan. Tapi insyaallah sehat mudah-mudahan. Datang di Megamendung, pilih harinya bersama jamaah, datang ke sana dengan view yang enak dan main juga di air terjun insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kalau ada penuh.